Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini sesi yang keempat dari kajian kita terhadap kitab Al-Manzuma Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Asy-Syar'iyah. Di pertemuan pekan ketiga dari kuliah Mafatih Al-Ilm, kita sudah memasuki halaman yang ke-80. Di ucapan penulis rahimahullahu taala, faslun fil faraidi wal alati wat tahdiri min ulumil mubtada'ah. Faslun fil faraidi wal alati wat tahdir min al ulum al mubtada'ah. Fasal tentang al faraid, tentang ilmu faraid, wal alat, wal alah, ilmu alat, wat tahdir dan peringatan serta peringatan, min al ulum al mubtada'ah, dari ilmu-ilmu yang diadakan, ilmu-ilmu bid'ah. Ya. Jadi dalam fasal ini penulis rahimahullahu taala setelah menyelesaikan pembahasan tentang keutamaan ilmu, beberapa adab dan etika untuk para penuntut ilmu dan ahli ilmu, dan beliau jelaskan wasiat terhadap tentang Al-Qur'an, wasiat terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berpindah menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang lainnya. Ada namanya ilmu al-faraid, dan ada namanya ilmu-ilmu alat. Setelah kita memahami bahwa dasar yang dipelajari adalah Al-Quran dan hadis, sunnah, serta apa yang bercabang dari keduanya, maka di sana ada namanya ilmu al-faraid, dan ada juga namanya ilmu alat. Kalau sudah lengkap pengetahuan seorang penuntut ilmu, ilmu-ilmu apa saja yang dia pelajari, maka dia juga perlu mengetahui ilmu-ilmu apa saja yang tidak boleh dia dekati. Tidak boleh dia dekati. Supaya lengkap dari bekal seorang penuntut ilmu. Dia jangan mengenal yang manis saja, tidak mengetahui yang pahit. Tapi dia kenal yang pahit bukan untuk diambil, untuk menghindarinya. Dia kenal jalan yang jelek bukan untuk berbuat jelek, tetapi untuk berhati-hati darinya, supaya dia lebih teguh di atas apa? Kebenaran. Dan ini metode di dalam syariat, ada di dalam agama. Allah firman, wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikian kami merinci ayat-ayat supaya tampak jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Jalan kebaikan itu diperjelas, dirinci, agar supaya jalan kejelekan, jalannya orang-orang yang berdosa, kelihatan supaya dihindari. Itu mana ucapan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata beliau, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi, fakuntu as'aluhu anil syarri makhafata yudrikani. Adalah manusia, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara saya bertanya tentang kejelekan. Kalau orang bertanya apa yang memasukkan ke surga, apa jalan-jalan kebaikan, apa jalan yang menyelamatkan, kalau Hudzaifah tidak, dia bertanya apa hal yang bisa memasukkan ke neraka, apa fitnah yang bisa membahayakan agama seorang muslim. Kenapa Hudzaifah bertanya seperti itu? Saya khawatir kejelekan itu menimpa saya. Makanya beliau bertanya supaya berhati-hati darinya. Itulah yang dikatakan oleh seorang penyair, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa fihi. Saya mengenal kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tetapi untuk menjaga diri dari kejelekan itu. Karena siapa yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, dikhawatirkan dia jatuh dalam kejelekan tanpa dia menyadarinya. Ya, maka ini metode ilmiah digariskan oleh penulis rahimahullahu taala untuk setiap penuntut ilmu yang membaca buku ini. Di bait syair yang ke-166 hingga 168 beliau jelaskan tentang ilmu al-fara'id. Kata beliau, wabil fara'idi nisfil ilmi fa'na kama awsal ilahu wa khairul rusli kullihimi min fadliha an tawalla allahu kismataha wa lam yakilha ila urbin wala ajami yusikumullahu ma ba'daha attasalat wa fil kalalati ukhra fadnu waghtanimi. Di sini kita poinkan dua pembahasan. Yang pertama, inayah bi'ilmi al-fara'id, perhatian terhadap ilmu fara'id. Ilmu fara'id, al-fara'id jama' dari fariidah, jama' dari fariidah, di mana seorang itu mengenal dari pembagian-pembagian itu apa saja yang merupakan fariidah dan selain daripada fariidah, atau bahasa lainnya disebut sebagai ta'asib. Iya. Dan disebut juga dengan nama ilmu al-mawaris, ilmu tentang warisan-warisan. Dan disebut juga dengan nama ilmu at-tarikat, ilmu tentang harta yang ditinggalkan. Ini sama semuanya terkait dengan nama ilmu warisan. Iya. Kata beliau, bil fara'idi nisfil ilmi fa'na kama. Dengan ilmu fara'id, dengan ilmu fara'id nisfil ilm, yang merupakan seperdua dari ilmu, fa'na, hendaknya kamu perhatian, punya inayah. Iya. Jadi bahasa ilmu fara'id seperdua daripada ilmu itu ada di dalam sebagian hadith, tapi hadithnya lemah ya. Karena orang yang mempelajari ilmu fara'id itu akan membaca hadith-hadith tentang keutamaan ilmu fara'id dari hadith, dan banyak dari hadith itu ada kelemahannya dari sisi riwayat. Tapi cukup hal yang menunjukkan keutamaannya apa yang akan datang nanti, penjelasan penulis terkait bahwa ilmu ini langsung Allah yang menjelaskannya dalam Al-Quran. Iya. Jadi diperintah untuk inayah, karena dianggap seperdua ilmu, dianggap seperdua ilmu. Iya. Dan kenapa dia dianggap seperdua ilmu? Ini ada pembahasannya. Pembahasan ilmu faraid bagi siapa yang menguatkan haditsnya. Yang saya penulis di sini berkata, kama awsal ilahu wa khairul rusli kullihimi, sebagaimana yang Allah wasiatkan dan sebaik-baik rasul seluruhnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rasul yang paling baik dari seluruh rasul yang ada, beliau berwasiat dengannya. Iya. Baik. Ilmu faraid ini itu bagian dari ilmu fikih. Salah satu bagian dari ilmu apa? Ilmu fikih. Iya. Dan ilmu ini mempelajarinya adalah fardu kifayah. Apabila telah ada jumlah yang cukup dari umat yang telah mempelajarinya, maka gugur daripada yang lainnya. Jadi dia masuk di dalam pembahasan ilmu fikih. Hanya saja karena pentingnya ilmu ini dan banyaknya cabang pembahasan di dalamnya, dikhususkan oleh para ulama buku-buku tersendiri yang memuat tentang ilmu al-fara'id. Ada buku-buku tersendiri. Iya. Dan memang kita di program ini Mafatih Halil, kita tidak memberikan satu ringkasan di ilmu faraid, karena sudah ada di pembahasan fikih di dasar matan Abu Syuja'nya. Adapun terkait dengan ilmu faraidnya nanti itu tingkatan berikutnya. Tingkatan berikutnya. Jadi sini kita hanya sebatas menjelaskan bahwa ini adalah hal yang patut untuk diperhatikan. Dan di dalam memperhatikan ilmu faraid banyak kebaikan dan keutamaan ya untuk seorang muslim dan muslimah, khususnya untuk seorang penuntut ilmu. Dan di dalamnya juga terdapat gambaran bagaimana keindahan agama ini, kedetailan dan keagungan dari agama ini, di mana setiap orang yang memiliki hak diberikan haknya dengan kadar yang paling adilnya, dengan kadar yang paling adilnya. Ini pembahasan ilmu faraid akan menambah keimanan seseorang di mana-mana keindahan agama ini, kesempurnaan dan keagungan dari agama Islam ini. Kemudian kata beliau, min fadliha, dari keutamaan ilmu faraid, antawallallahu kismataha. Dari keutamaan ilmu faraid, Allah sendiri yang langsung membaginya. Allah sendiri yang langsung membaginya. Walam yakilha ila al-urbi, walam yakilha ila urbin wala ajami. Dan Allah tidak serahkan pembagian ilmu faraid ini kepada siapapun dari manusia. Tidak orang Arab dan tidak pula orang ajam. Iya, langsung Allah yang membaginya. Di mana dibagi oleh Allah? Inilah yang disebutkan oleh penulis di sini tiga ayat. Tiga ayat di dalam Al-Qur'an yang merupakan dasar ilmu faraid. Ada tiga ayat dalam Al-Qur'an dan semuanya di surah An-Nisa. Semuanya di surah An-Nisa. Yusikumullahu ma ba'daha ittasalat. Yusikumullahu ma ba'daha ittasalat. Ayatnya di mana? Ada tiga ayat. Ayat yang pertama, ayat yusikumullah. Iya. Ayat yusikumullahu maksudnya surah An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayain, sampai akhir ayat. Dan ayat yusikumullahu ini menjelaskan tentang pembagian dari anak-anak al-aulad, anak-anak laki-laki maupun perempuan, atau yang bercabang darinya, dan pembagian al-usul, ayah dan ibunya ke atas. Jadi ini ayat di Yusikumullah, ayat An-Nisa, ayat ke-11 dari surah An-Nisa. Ma ba'daha tasalat, bersambung dengan ayat setelahnya, berarti ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 itu, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, hingga akhir ayat. Ya, ayat yang ke-12 ini memuat penjelasan warisan setiap dari suami dan istri. Bagaimana warisan setiap dari suami dan istri? Kalau suami dan istri itu meninggal di kondisi dia punya anak dan tanpa anak, bagaimana warisannya? Dan diterangkan juga di dalam ayat ini warisan untuk saudara dari seibu. Saudara dari seibu. Kemudian ayat yang ketiga, wafil kalala. Ini ayat tentang kalala. Maksudnya ayat di An-Nisa, ayat yang terakhir dari surah An-Nisa, yaitu ayat yang ke-176. Yusikumullahu, apa namanya, yastaftunaka kulillahu yuftikun fil kalala. Mereka minta fatwa kepada engkau wahai Nabi Muhammad, maka berikanlah Katakanlah kepada mereka bahwa Allah yang memberi fatwa kepada kalian tentang kalala. Oh, ini ayat dahsyat sekali ya dari sisi kandungan lain. Kalau di ayat yang pertama Allah yang berwasiat langsung. Ya. Kalau ayat yang terakhir tentang kalala ini Allah yang memberi fatwa padanya. Tidak diberikan kepada siapapun. Dan ini ayat juga kalau direnungi mengerikan. Karena di sini Allah menyebutkan bahwa dirinya memberi fatwa. Dirinya memberi fatwa. Iya. Karena itu kalau ada yang masuk-masuk di dalam perkara agama, dia memberi fatwa di dalam masalah agama, dia tidak tahu, subhanallah. Betapa lancangnya dan beraninya dia berucap sesuatu tentang agama Allah, hal yang dia tidak ketahui. Iya. Jadi tentang al-kalala, ini adalah istilah dimaklumi ya, tentang seorang mayit. Kalala itu adalah mayit yang meninggal dan dia tidak punya anak kandung. Iya, tidak punya anak kandung dan tidak ada pula apa namanya anak dari, tidak ada pula cabang dari anak laki-lakinya dan dia tidak memiliki ayah ataupun kakek. Itu yang disebut dengan nama kalala. Yang dimaksudkan di dalam ayat kalala ini adalah warisan untuk saudara seayah dan seibu dan warisan saudara seayah saya. Iya. Jadi ini semuanya ada rinciannya. Tiga ayat ini dasar ketentuan di pembahasan apa namanya warisan. Jadi tiga ayat. Padunu, mendekatlah engkau kepada ayat-ayat itu. Waghtanibi, dan mengambillah, manfaatkan dari ghanimah, dari peluang di dalam mencermati fikih dan makna dari ayat-ayat tersebut. Baik. Jadi ini uraian dari penulis rahimahullahu taala, tiga bait syair penjelasan tentang keutamaan ilmu al-fara'id. Nah, kemudian beliau berpindah menganjurkan tentang ilmu alat. Iya. Kata beliau rahimahullah di bait syair yang ke-169 dan 167 halaman 81 dari buku panduan. Kata beliau, wa khudh idza syi'ta ma qad tasta'inu bihi min alatin tulfiha hallan limumbahami. Tulfiha hallan limumbahimi kannahwi was-sarfi wat-tajwidi ma' lughatin yudra biha halla ma yakhfa minal kalimi. Pembahasan yang kita poinkan di sini al-hath ala ilmi al-alah kannahwi was-sarf wat-tajwid, motivasi untuk mempelajari ilmu alat. Ya, ilmu alat seperti nahwu, sharaf dan apa, tajwid. Kenapa dinamakan ilmu alat? Sebab ilmu ini dipelajari laisat maksudatan lidatiha. Ilmu ini dipelajari bukan dimaksudkan pada dat ilmu ini, tapi dia dipelajari sebagai alat untuk sampai kepada ilmu yang lainnya. Makanya disebut ilmu alat. Nah, karena itu dari sini para ulama membagi ilmu itu terbagi dua. Membagi ilmu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada ilmu yang dikatakan laisat maksuda bidatiha, tidak dimaksudkan pada datnya. Dia adalah ilmu alat untuk yang lainnya. Nah, inilah yang dibahas oleh penulis di sini tentang ilmu alat. Iya. Yang kedua ada ilmu yang maksuda lidatiha, yang dimaksudkan pada dat ilmu itu sendiri. Itulah ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab seorang ketika mempelajari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia belajar fikih, memang yang dimaksudkan ilmu itu sendiri. Itu yang dimaksudkan. Jelas ya? Baik. Beda dengan ilmu alat. Jadi ilmu alat itu perantara. Nah, di sini penulis menyebutkan beberapa ilmu alat. Tapi beliau berkata, wa khudh idza syi'ta. Dan ambillah apabila engkau ingin. Iya. Di sini beliau bahasakan dengan kalimat engkau ingin. Ya. engkau ingin. Karena seseorang kalau sudah mengambil kadar wajib dari ilmu yang wajib dia pelajari, selebihnya masuk di dalam apa? Masuk di dalam furud al-kifayah, bukan lagi fardu ain. Maksudnya di fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah, apabila sudah ada jumlah yang cukup mempelajarinya, sudah gugur bagi yang lainnya. Sudah gugur bagi yang lainnya. Iya. Jadi kalau kamu ingin, ambillah. Jadi bahasa penulis ini, kalau kamu ingin, ya bukan apa namanya, secara mutlak menunjukkan bahwa seluruh ilmu yang di atas kadar wajib itu sifatnya selalu tidak wajib, tidak mesti. Karena tadi saya bahasakan fardu kifayah. Kalau sudah ada jumlah cukup, gugur bagi yang lainnya. Iya, tapi kalau di suatu tempat misalnya, di suatu negeri, di suatu wilayah, tidak ada seorang alim di situ, maka wajib ada di antara mereka yang belajar. Dari seluruh bidang ilmu misalnya di situ, ya, mereka tidak punya orang yang pandai membaca Al-Quran, ilmu tajwid, maka ada wajib dari mereka ada yang mempelajari ilmu tajwid. Jelas ya? Mempelajari ilmu tajwid. Baik. Demikian pula ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, karena itu tidak bisa dikatakan di sini bahwa kalimat kalau engkau ingin mutlak bermakna tidak wajib. Ya. Dan ini ada contohnya dalam Al-Quran. Allah berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa yang ingin diantara kalian untuk istiqamah. Ya, bagaimana caranya dikasih pilihan? Jadi istiqamah itu sunnah begitu. Hah? Tidak ya, tapi ini pembahasan. Ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya, bukan dikasih alternatif. Ya, tetapi maksudnya seseorang apabila dia melakukan sesuatu itu di atas pilihannya sendiri. Dan dia dihisab di atas apa yang dia pilih. Jelas ya? Baik. Jadi kata beliau, wa khudh idza syi'ta ma qad tasta'inu bihi, ambillah kalau kamu berkehendak apa yang kamu pakai isti'anah sebagai pertolongan dengannya. Min alatin, dari alat. Ya. Jadi ada ilmu sifatnya alat. Nah. Baik. Kata beliau, tulfiha halan. Maka engkau akan dapati ilmu alat ini sebagai halan, sebagai jalan keluar, sebagai solusi, sebagai penerang, limumbahimi, untuk hal yang tidak jelas. Untuk hal yang tidak jelas. Nah, jadi ini sifatnya ilmu alat. Ilmu-ilmu alat itu memperjelas sudut-sudut yang ada kesamaran, perkara-perkara yang tidak terang. Maka dengan ilmu alat itu akan menjadi apa? Menjadi jelas. Kan nahwi, seperti ilmu nahwu. Ya, ilmu nahwu ini dia adalah ilmu yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang dikenal hukum akhir kalimat. Apakah dia mu'rab atau mabni? Jadi kalimat orang Arab itu kalau dia berbicara, ya, kata yang keluar dari orang Arab ada yang dia bisa, ada yang tidak berubah, itu yang disebut mabni, dan ada yang dikatakan mu'rab, dia bisa berubah. Perubahannya menjadi apa? Bagaimana? Ya. Apakah dia fi'il atau huruf? Bagaimana dia berubah menjadi dhamma misalnya fathah atau kasrah atau menjadi sukun? Bagaimana perubahannya? Ini semuanya ilmu kaitannya dengan apa? Ilmu nahwu. Iya. Wasarfi, ilmu sharaf atau disebut dengan ilmu at-tasrif. Ya, tasrif itu adalah ilmu bagaimana dia mengenal keadaan bangunan kalimat. Keadaan dari apa? Bangunan kalimat. Jadi dia punya kaidah-kaidah, dia mengenal bangunan kalimat itu. Ya. Karena itu kalimat-kalimat orang Arab, ya, tanpa ada harokat pun akan bisa dibaca persis, tidak ada kelirunya. Kenapa? Sebab semuanya sudah ada kaidahnya. Semuanya sudah ada kaidahnya. Ya, ada di ilmu nahwunya atau ada di ilmu apa? Sarafnya. Ya. Ya, kalau misalnya bahasanya apa namanya? Tasta'inu. Ya, tasta'inu kalimat yang dipakai di buku ini misalnya tasta'inu. Ada ta, sin, ta, ain, ya, nun. Ta-nya kenapa di fathah? Sin-nya kenapa di sukun? Ta-nya kenapa di fathah? Ain-nya kenapa di kasrah? Ya-nya kenapa di sukun? Nun-nya kenapa di dhamma? Nah, kalau dari awal hingga ta, sin, ta, ain, ya, ini urusannya ilmu sharf. Bagaimana harokatnya? Itu bangunan hitungannya di ilmu apa? Ilmu sharf. Tapi nunnya dia jadi nu atau na atau ni, itu hubungannya dengan ilmu apa? Ilmu nahwu. Hubungannya dengan ilmu nahwu. Jadi lengkap cara membacanya, insyaallah taala tidak akan keliru. Ya. Tidak akan keliru. Kalaupun ada kalimat dalam bahasa Arab punya kaidah-kaidah tertentu atau punya kekhususan, itu dari hal yang gampang dihafal. Hal yang gampang dihafal. Baik. Jadi ini nahwu, terus ada sharaf. Ya, dan disebut oleh penulis di sini wat tajwid dan ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid ini adalah ilmu bagaimana dia mengetahui makhraj setiap huruf yang dia ucapkan ketika membaca Al-Qur'an, dan dia memberikan hak untuk huruf tersebut dan mustahaknya. Iya. Diberikan hak dan mustahaknya dari sifat-sifat. Itu yang disebut dengan ilmu tajwid. Dengan ilmu tajwid. Dan ini ada ilmu tersendiri untuk hal ini. Baik. Karena itu kalau seorang ingin mengambil dari usul al-ilm, dari kunci-kunci ilmu, maka ini ilmu alat, hendaknya dia pegang. Ya, karena itu di materi kita ada pembahasan nahwu sharaf. Supaya seorang punya kaidah, dia bisa membaca Al-Quran dan hadis serta ucapan orang Arab dengan benar. Dari ilmu tajwid, ini ilmu yang mendekatkan. Ilmu yang mendekatkan bagaimana seseorang itu membaca Al-Quran dengan apa? Dengan benar. Walaupun sebenarnya ilmu tajwid itu cuma mendekatkan saja. Mendekatkan. Nah, hakikat tajwid itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, bahwa hakikat dari tajwid itu seorang talakki langsung dari mana? Dari guru. Diambil dari murid gurunya, bagaimana guru itu membaca, ya dia lihat, dia baca seperti gurunya membaca, dan guru membaca dari gurunya juga seperti itu, gurunya membaca dari gurunya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini yang disebut dengan ilmu tajwid. Kata beliau, ma'lughatin, disertai dengan ilmu bahasa. Ya. Loh, mungkin ada yang bertanya, nahwu dan sharaf apa? Bukan ilmu bahasa. Hah? Jawabannya, nahwu dan sharaf adalah bagian dari ilmu bahasa. Tapi ilmu bahasa itu 12 cabang. Ada 12 cabang dari ilmu bahasa. Nahwu dan sharaf itu ibu dan bapaknya. Kalau ibaratkan keluarga, ilmu bahasa, nahwu dan sharaf adalah apa? Ibu dan bapaknya. Tidak akan ada keluarga itu dikenal tanpa ibu dan bapak. Karena itu ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu badi, ilmu ma'ani, ya, juga terkait dengan masalah ilmu al-qawafi wal-arud, ilmu imla, itu semuanya adalah hal-hal yang diperlukan. Hal-hal yang diperlukan. Tapi umumnya kalau seorang belajar ilmu nahwu dan sharaf, ya bagian-bagian dari ilmu itu sudah ada. Sudah ada yang diambil sebagiannya. Walaupun ada hal-hal yang sisa dilengkapi saja. Sisa dilengkapi. Kalau dia sudah bagus belajar nahwu dan sharaf, setelah itu belajar ilmu balaghah, maka insyaallah taala akan lebih mudah dia memahami ilmu balaghah tersebut. Dan kalau sudah dia terbiasa dengan ilmu bahasa, seluk-beluk ilmu bahasa, syawahid, syair dan sebagainya, begitu dia masuk ke dalam ilmu qawafi wal arud, itu mudah sekali untuk dia pelajari. Karena itu disebutkan dari Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, ini juga himmah ya dan semangat belajar. Ya. Jadi suatu hari ada yang datang kepada Ibnu Jarir At-Tabari bertanya kepadanya tentang ilmu al-arud wal qawafi, ilmu tentang syair. Kata Ibnu Jarir, kamu datang lagi besok. Ya. Padahal dia belum belajar ilmu itu, Ibnu Jarir. Tapi dia bilang kepada yang bertanya, kamu datang lagi besok. Malam harinya dia minta dari kawannya buku tentang Al-Arud wal-Qawafi punya Al-Khalil bin Ahmad. Maka dia baca buku itu satu malam. Dia kuasai ilmu itu dalam satu malam. Jadi ilmu tersebut dikuasai oleh Ibnu Jarir dalam apa? Satu malam saja. Besok paginya kata beliau, asbahtu arudiyan. Saya sudah menjadi ahli arud. Ya. Ini bukan artinya Ibnu Jarir belajar tanpa guru, tidak. Jadi itu ada ceritanya. Jadi kalau orang Arab itu tanpa belajar ilmu arud, sebenarnya dia bisa mengucapkan syair. Ya. Cuma Al-Khalil bin Ahmad dari kecerdasannya, semua syairnya orang Arab, dia kumpul makna-maknanya, dia buatkan kaidah-kaidah. Itulah ilmu al-arud yang dia buat. Sehingga orang yang baca buku Al-Khalil bin Ahmad, orang ajam pun dia bisa bikin syair. Dan dia bisa mengkritik syairnya orang Arab kalau tidak lurus. Ya. Dengan kaidah siapa? Yang dibuat oleh Al-Khalil bin Ahmad. Jadi ketika Ibnu Jarir misalnya baca, subhanallah, segala khair. Ibnu Jarir baca ilmunya Al-Khalil bin Ahmad ini satu malam saja, itu langsung dia kuasai. Sebab itu sudah ada pada dirinya sebenarnya. Sisa dia mengambil kaidah-kaidah dari siapa? Al-Khalil bin Ahmad. Baik. Jelas sampai sini ya? Ya. Tapi secara umum kalau kejadian Ibnu Jarir ini tidak boleh dijadikan sebagai kaidah. Oh, kalau begitu boleh kita belajar tanpa guru. Nah, itu enggak benar ya. Ya, ilmu apa saja itu harus dengan apa? Dengan guru. Ya, harus dengan guru. Baik. Kata beliau, ma'lughatin bersama dengan bahasa, yudra biha halama yakhfa minal kalimi. Akan diketahui apa yang apa namanya tersembunyi dari al-kalim, dari bahasa itu. Subhanallah, bahasa Arab itu luar biasa ya. Kalau kita kenal keindahannya itu luar biasa. Dari hal yang paling apa namanya pernah berlalu di pembahasan bahasa yang mengesankan, dan itu ada hubungannya dengan pembahasan akidah. Ya, para ulama ahli sunnah wal jamaah itu kan mentakrir bahwa ru'yatullah, melihat Allah pada hari kiamat itu melihatnya dengan mata kepala. Melihatnya dengan apa? Mata kepala, bukan dengan mata hati. Tapi dengan mata kepala dia melihat pada hari kiamat. Itu pendalilannya ada di dalam Al-Quran. Pendalilannya ada di mana? Dalam Al-Quran. Ya, ada yang tahu ayatnya? Hah? Ada yang tahu ayatnya? Ya. Ayatnya memang agak tersembunyi. Sisi pendalilannya. Ya, jadi pendalilannya itu di surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Tahiyatnya penduduk surga ketika berjumpa dengan Allah, yauma yalqauna, ketika liqa dengan Allah, adalah salam, keselamatan. Nah, di mana sisi pendalilannya? Hah? Saya sudah dekatkan ayatnya, sisi-sisi pendalilan. Nah, sisi pendalilannya di kata liqa. Liqa itu di mana-mana di ayat yang ada kata liqa. Itu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Liqa yang pertama, liqa bermakna mulaqa, berjumpa. Ya. Dan liqa bermakna melihat. Ru'ya, melihat. Jadi kalau dibangun di atas mana yang kedua, melihat, dia melihat Allah. Tapi apakah ayat menunjukkan melihat dengan mata? Kan tidak ada. Itu dipetiknya dari ilmu bahasa. Karena itu Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibanah, beliau meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih dari Abu Yahya Sa'lab. Ya, pernah dengar nama ini? Abu Yahya Sa'lab. Nah, ini pakar bahasa ini. Abu Yahya Sa'lab. Pakar bahasa Arab. Ya, beliau punya buku judulnya Fiqhul Lughah, fikihnya bahasa. Abu Yahya Sa'lab ini berkata, sepakat para ulama bahwa kata liqa di situ itu artinya melihat dengan mata kepala. Ya. Itu dari sisi ilmu bahasa. Kenapa? Sebab kata liqa berjumpa dengan kata salam. Apa namanya? Kata liqa itu dihimpit dengan kata tahiyyah dan salam. Ketiga, ada kata tahiyyah dan salam di situ, liqa tidak ada lain maknanya kecuali melihat dengan mata kepala. Itu dalam ilmunya bahasa Arab. Ini kan ilmu bahasa kan? Ada makna tersembunyi bisa apa? Bisa kelihatan. Dan subhanallah di pembahasan apa? Di pembahasan akidah. Iya. Di pembahasan akidah. Iya. Dan ini awalnya saya apa namanya dengar sebagian guru memberikan faedah ini, saya agak ragu. Iya. Saya agak ragu karena saya lihat dari banyak guru kita yang mengajarkan pembahasan akidah dan ru'ya itu tidak menyebutkan pendalilan dengan ayat ini. Tapi ketika guru ini menyebut ayat ini, saya baca-baca. Ternyata saya ketemukan beberapa ucapan dari ahli tafsir, khususnya itu tadi yang saya sebut dari Ibnu Battah. Iya. Setelah itu saya bacakan faedah itu kepada guru kami Syekh Shalal Fauzan dan beliau mengiyakan memang seperti itu. Iya, kata beliau, memang seperti itu. Baik. Jadi ada hal-hal yang kadang di dalam pembahasan bahasa itu bagus untuk dicermati, bagus untuk diperhatikan. Ya, sebenarnya contoh-contoh banyak ya. Hanya saja di sini saya ingin memberikan pentingnya seorang itu mengenal ilmu bahasa supaya dia mengerti apa yang samar dari pembicaraan itu. Baik. Ilmu alat itu tentunya bukan terkait dengan masalah ilmu nahwu sharaf saja. Ya, dan penulis khususkan ilmu-ilmu ini di sini tajwid karena kan sudah disinggung kalau tafsir itu ada ilmu tafsirnya kan, cara mempelajari ada ulumut tafsir. Kalau ilmu hadis tentang sunnah ada ilmu mustalah. Ada ilmu mustalah. Kan begitu. Kalau dia belajar fikih di pembahasan fikih ada ilmu usul fikih, ada ilmu qawaid fikhiyah, ya dan ada ilmu maqasid syariah. Ilmu maqasid syariah itu tiga jenis ilmu yang mengkhidmat makna ilmu fikih. Iya. Karena itu tidak dikatakan seorang itu ahli di fikih kecuali kalau dia memiliki tiga apa namanya ilmu alat ini. Dia punya tiga ilmu alat ini, dia kuasai. Setelah itu dia telah mempelajari ilmu fikih secara manhaji, secara ta'sili dari dasar hingga atas. Nah, itu baru bagus. Dikatakan sebagai apa? Sebagai seorang yang fakih. Baik. Jadi ada tahapannya ya, sisa dijalani saja. Sisa dijalani. Kemudian setelah menjelaskan tentang ilmu wajib, ilmu alat, beliau berpindah panjang lebar di sini menjelaskan tentang beberapa ilmu yang diharamkan untuk dipelajari. Hati-hati seorang penuntut ilmu darinya. Pertama beliau memulai dari mentahdir tentang ilmu kalam. Kata beliau rahimahullah, wahdar qawanin arbabil kalam fama biha minal ilmi ghairu syakki wattuhami. قاموس فلسفة مفتاح زندقة كم من ملم به قد باء بالندم راموا بها أزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم يريك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بأقول القفل الأجم. Itu babitnya al-guffal. Al-guffal. Ya, sebab di manuskripnya seperti itu ya al-guffal. Di sebagian cetakan ada yang tertulis al-mughfil. Ya. Al-Mughfil. Dari sisi mana boleh saja ya, tapi dari sisi taufik an-nusus itu lebih bagus pakai kata al-Ghuffal. Al-Ghuffal itu sigha mubalagha dari ghafil. Baik. Wa antuhakkimaha fi kulli mustajarin it laysa fil wahyi min hukmin li muhtakimi. Amma al-kitabu faharrif an mawadhi'ihi it laysa yu'jizuka at-tahrifu lil kalimi. Kadha al-ahadithu ahadun. Ahadun ya bukan ahadu. Darurat syair harus ditanwin. Ahadun walaysa biha burhanu haqqin wala fadlun li muhtasimi wa qad aba Allahu illa nasra ma qad khadalu wa kasra ma nasabu minhum ala ragami. Baik, di sini ada dua pembahasan pokok. Yang pertama at-tahdhir min ilmi al-kalam, peringatan keras tentang bahaya ilmu kalam. Kemudian yang kedua mafasid ilmi al-kalam wa dhalali tariqihim, kerusakan-kerusakan ilmu kalam. Ya, mafsadahnya serta sesatnya jalan orang-orang yang mempelajari ilmu kalam ini. Ini dua poin pembahasan dari apa namanya 8 bait syair ini. Kata beliau, wahdar qawanina arbabil kalam. Hati-hati kamu dari konun, dari aturan-aturan arbabi al-kalam, tokoh-tokoh, pentolan-pentolan, orang yang berbicara tentang kalam, tentang filsafat. Iya, tentang al-kalam. Dan al-kalam di sini umumnya kalau diitlakan al-kalam, maksudnya al-kalam al-batin. Dan kalau dikatakan ilmu al-kalam, itu sudah dikenal di kalangan ahlul ilm, arahannya kepada yang madmum dari ilmu filsafat dan semisal dengannya. Baik, jadi hati-hati kamu dari qawanin arbabi al-kalam. Kenapa harus hati-hati? Fama biha, karena tidak ada pada ilmu mereka itu, pada kaidah-kaidah mereka, aturan-aturan mereka, minal ilmi, tidak ada ilmu sama sekali di situ. Ghairu syakki wa tuhami, kecuali hanya ragu saja, hanya ragu, dan nanti dia akan bawa tuhma, tuduhan-tuduhan terhadap agama. Iya, ini kerusakannya apa? Ilmu kalam. Karena itu disebutkan dari Jahm bin Safwan. Tahu Jahm bin Safwan ya? Ini pencetusnya kelompok apa? Kelompok Jahmiyah. Iya. Asalnya dia seorang ahli filsafat, ahli kalam. Dari Jahm bin Safwan ini lahir segala kejelekan. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada satu kelompok pun yang menyimpang kecuali apa? Ada terpengaruh dengan pemikirannya orang-orang Jahmiyah ini. Karena itu kelompok Jahmiyah menyimpang di berbagai pembahasan. Ya, di pembahasan keimanan dia murjiah ekstrim. Kelompok Jahmiyah ini. Di pembahasan takdir dia ini jabriyah ekstrim. Jabriyah ekstrim. Di pembahasan tentang al-asma, nama dalam pengidaman, dia ini khawarij. Orang-orang apa? Al-Jahmiyah. Maksud saya dia orang-orang murjiah ekstrim di dalam hal tersebut. Di pembahasan nama-nama dan sifat, dia dari kelompok Mu'attilah kelas satunya. Ya, paling banyak melakukan ta'til, mengingkari adanya surga dan neraka. Ya. Yang jelas ini apa namanya? Siapa? Jahmiyah ini jadi kelompok yang hebat sekali. Dia juga mewariskan warisan, tapi warisan apa? Kesesatan. Karena itu kata Ibnu Qayyim, "Lidza taqassamatit tawa'ifu qawluhu wa tawarasuhu irsad istahmani, falam yanjuturran min qawlihi siwa hisbullahi apa namanya? Siwa hisbur rahmani atau siwa hisbullahi wa syi'atil qur'ani atau begitu." Nah, kata Ibnu Qayyim, karena itu kelompok-kelompok yang menyimpan setelah Jahmiyah itu membagi-bagi kesesatan pemikiran Jahmiyah ini, saling membagi. Mereka saling mewarisinya, seperti mewarisi harta warisan yang berharga. Ya. Tidak ada satu kelompok pun yang selamat dari penyimpangan Jahmiyah ini, kecuali satu saja, yaitu kelompok ahli sunnah yang berpegang dengan Al-Quran. Berpegang dengan Al-Quran dan mengikuti jalan Ar-Rahman. Mereka saja yang selamat. Baik. Jadi ini Jahmiyah. Jahm bin Safwan ini pernah sekali dia ketemu dengan siapa begitu? Dari orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang mulhid, mengingkari adanya Tuhan, adanya pencipta. Maka Jahm bin Safwan ini habis debat dengan mereka, dia tidak sholat selama 40 hari, 40 malam. Dia tidak sholat. Dia ragu terhadap agamanya. Nah, ini hasilnya filsafat seperti itu. Ya. Hasilnya filsafat. Jelas ya? Tidak ada kecuali ragu dan Tuhan. Ya, kalau pernah ada yang ikut-ikut di apa namanya? Sebagian pembinaan filsafat di biasanya di bangku-bangku kuliah itu yang paling banyak musibah. Ya. Jadi kalau diajak masuk di filsafat, pertama dibuat ragu dulu. Tuhan itu ada. Dibuat ragu, Allah itu ada. Jadi asalnya memang seperti itu. Ya. Asalnya seperti itu. Sampai ada sebagian ikhwan yang cerita, katanya pernah ketika mereka diajari seperti itu, dibuat ragu ya, oleh dosennya, dibuat ragu bahwa yang mencipta itu ada. Akhirnya ada murid dia lebih jago hujahnya. Ya, menghujat si dosen, sampai si dosen ini tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Akhirnya dia semakin getol di atas kesesatan dan ilhadnya. Nah, karena itu ilmu ini tidak ada yang namanya ilmu kalam, qawanin al-kalam, itu tidak ada ilmu sebenarnya di dalamnya, kecuali keraguan dan menuduh saja. Karena itu kata beliau, qamusu falsafatin miftahu zandaqatin. Kamus falsafat, beliau bahasakan kamus falsafat. Namanya falsafat itu ada kalimat-kalimatnya di dalam, ada kamus-kamusnya, ada kata-katanya. Ya. Tapi siapa yang baca kamus itu adalah miftahu zandaqah. Adalah kunci zindik, kunci kezindikan. Zandaqah ini bahasa dahulu, itu dikatakan dengan kemunafikan. Itu kunci kemunafikan. Kam min mulimmin bihi qad ba'a bin nadami. Iya. Betapa banyak orang yang bergelut dengan ilmu ini, dia kembali dengan penyesalan. Kembali dengan apa? Dengan penyesalan. Nah, itu terbukti dalam sejarah orang-orang yang paling pandainya pun di dalam hal tersebut, ya. Orang yang paling ditokohkan di dalam ilmu filsafat, itu mereka banyak di antaranya mendapat hidayah dan kembali kepada jalan yang lurus. Mereka akui akan kesesatan mereka di masa dahulu. Iya. Karena itu ada ucapan ya dari Ar-Razi, bagaimana dia menyesali ya pembahasan filsafat, sampai dia katakan nihayatu ikdamil uquli iqalu. Ujung dari mengedepankan akal itu adalah iqal. Terlilit sana sini, enggak bisa diurai lagi. Nah, wa ghayatu sa'il alamina dhalalu. Dan katanya ujung dari upaya alam semesta ini semuanya sesat. Semuanya sesat. Dan di akhirnya dikatakan walan nastafid min bahtina tula umrina siwa jama'na fihi kila wa qalu. Dan kami tidak mengambil faedah dari ilmu yang kami pelajari sepanjang kami hidup, kecuali kami hanya kumpulkan, dikatakan begini dan mereka berkata begitu. Tidak ada manfaatnya, hanya gosip-gosip saja. Ini Fakhruddin Ar-Razi, tokoh filsafat. Ya, paling berpengaruh dan dikenal di dalam sejarah. Dikenal dalam sejarah. Dan buku-bukunya tentang filsafat masih diwarisi, diajarkan di hari ini. Ya, dan dia sendiri telah bertobat. Telah bertobat. Cuma Allah, ada kisah yang menajubkan ya, disebutkan di dalam buku-buku yang membantah tentang firqah-firqah, bahwa suatu hari katanya Fakhruddin Ar-Razi ini dia lewat bersama murid-muridnya, rombongan yang besar, lewat bersama murid-muridnya berjalan. Begitu masuk melewati rumah-rumah orang, dia melewati rumah seorang perempuan tua berjemur di depan rumahnya. Iya. Maka melihat rombongan banyak orang mengikuti satu, nah, perempuan tua ini bertanya, ya, kepada sebagian murid yang lewat di situ, siapakah orang yang diikutin? Kata muridnya dengan bangganya, wahai ibu, semoga Allah merahmati engkau. Nah, apakah engkau tidak mengenal siapa orang yang lewat ini, wahai ibu, semoga Allah merahmatimu? Kata ibu tua ini, saya tidak kenal dia. Siapa dia? Seorang raja kah dia? Kata muridnya, bukan. Seorang menteri? Bukan. Seorang ini, seorang itu? Bukan. Kata muridnya, dia adalah seorang yang punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Orang filsafat kan begitu kan? Paling banyak dia kasih dalil akal bahwa Allah itu yang paling hebatnya. Orang yang paling banyak berbicara tentang dalil apa? Dalil akal. Iya. Bahwa Allah itu ada, itu yang paling hebat menurut mereka. Jadi ini Fakhruddin Ar-Razi ini hebat sekali untuk itu. Dia punya 1000 dalil. Ya. Kata muridnya dengan bangga, apakah ada perempuan tua ini yang berada di atas fitrahnya? Kata perempuan tua ini, uffil lahu. Betapa celakanya orang itu. Iya. Betapa celakanya orang itu. Afillahi syak. Apa kepada Allah ada keraguan? Kan begitu kan kalau berpikir fitrah. Ya. Yang dicarikan 1000 dalil tentang adanya itu sesuatu yang meragukan. Sesuatu yang meragukan. Kan begitu kalau kita berpikir sehat. Ya ibaratnya kita berada di tengah matahari di siang bolong. Mataharinya sedang membakar badan kita. Ya, merasakan teriknya. Tiba-tiba ada yang tanya, tunjukkan dalil bahwa matahari sedang terbit. Hah? Kira-kira bagaimana pertanyaan itu? Ya. Kan lucu kan? Lucu. Seperti itu keadaannya. Makanya ini perempuan di atas fitrahnya. Betapa celakanya orang itu. Afillahi syak. Ya. Itu kan bahasa Al-Quran. Afillahi syakun fatiris samawati wal ard. Kan begitu. Nah, ini masuk di fitrah perempuan tua ini. Nah, karena itu Imam Al-Ghazali ketika dia di akhir hayatnya dia taubat dari filsafat. Dia genggam Sahih Bukhari di dadanya. Iya. Dan dia berkata, wahai andai kata saya ya dari dahulu itu di atas akidahnya ajaiz Naisabur. Di atas akidahnya perempuan-perempuan tua Naisabur. Maksudnya perempuan-perempuan tua yang seperti itu di atas fitrah mereka. Ya. Akidahnya itu lurus, tidak kenal filsafat. Ya. Jadi subhanallah ketika seorang itu kenal filsafat, ini betul-betul ya hal yang mengerikan mendera dirinya. Baik, sebentar lagi kita akan baca beberapa kerusakan ilmu filsafat ini. Misal satu kerusakannya, miftahu zandaqatin. Ya, dia adalah kunci kemunafikan. Kunci zandaqa. Kalau mau jadi zindiq, ini kuncinya. Nasallallahu alaihi. Kam min mulimmin bihi, betapa banyak orang yang mempelajari ilmu filsafat ini, qad ba'a bin nadami. Dia telah kembali dengan penyesalan. Ya, dia menyesal di belakangnya. Kata beliau, ramu biha azla hukmillah. Mereka maksudkan dengan ilmu filsafat ini untuk menjauhkan hukum Allah. Nah, ini salah satu kerusakannya ilmu filsafat. Jadi orang yang mempelajarinya itu sebenarnya dia menginginkan untuk membuang hukum Allah. Menjauhkan hukum Allah. Ya kalau ditanya tentang sesuatu, dikatakan padanya dalilnya ayat begini. Dia tanyakan ayatnya kenapa begitu? Ya. Kenapa pendalilannya begini? Pasti ada yang dia tanyakan, membuat orang itu ragu terhadap ayat. Kalau dibacakan hadis seperti itu, selalu ada pertanyaan, kenapa dan bagaimana? Kenapa dan apa? Bagaimana? Iya. Inilah yang menyebabkan mereka jatuh di dalam berbagai kebinasaan. Kemudian waqtarahu lil haqqi raddan, dan mereka mengusulkan untuk menolak kebenaran. Ya, karena mereka lebih mendahulukan akalnya. Jadi kalau kata mereka, kalau ada nas yang menyelisih akal, maka tolaklah nas tersebut atau takwil nasnya kalau dia menyelisih akal. Ya. Ini orang-orang filsafat ekstrimnya mereka. Jadi dianggap segala sesuatu itu adalah sesuai semuanya akal yang menjadi hukum. Jadi kalau ada yang menyelisih akal, tolak sesuatu itu. Walaupun itu ayat Al-Quran, hadith Rasulullah, tolak ayat dan hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Ya, jangan dipeduli. Jangan diperhatikan. Atau kalau tidak ditakwil maknanya. Artikan ke makna yang lain, bukan ke makna yang zahirnya. Ini kerusakannya apa? Ilmu filsafat. Nah. Wa infadan li hukmihim, dan mereka ingin menerapkan hukum mereka sendiri dengan akalnya. Hukum mereka sendiri dengan akalnya. Yuruka antazinal wahyaini mujtari'an. Yuruka itu asalnya yurunaka asalnya. Ya, yurunaka tetapi nunnya dibuang karena darurat syair. Karena darurat syair. Yuruka supaya wazannya menjadi mafailun. Karena yurukaan itu mafailun ya. Kalau ada nanya di situ, ini wazannya akan kabur nanti. Ya. Jadi kalau dibaca yurunaka, nah ini sulit bacanya. Saya juga tidak bisa mengucapkan timbangannya kayak gimana. Kalau ada tambahan nunnya. Kata beliau yurunaka antazina alwahyaini mujtari'an. Mereka orang-orang filsafat ini memperlihatkan kepada kamu, membuat kamu itu berpandangan bagaimana menimbang wahyu itu dengan mujtari', penuh kelancangan. Alihima terhadap wahyu biukuli al-guffa lil ajami, biukuli al-guffa lil ajami, dengan akal orang yang selalu lalai dan ajam, tidak mengenal bahasa Arab. Iya, tidak mengenal bahasa Arab. Jadi kalau orang dia tidak mengerti ayat Al-Quran, dia tidak mengerti hadis Rasulullah, terus dia tidak paham bahasa Arab lagi. Dia tidak paham bahasa Arab. Tapi kalau sudah belajar filsafat, bacakan ayat apa saja, hadis apa saja, dia berani mengomentari ayat dan apa hadis tersebut. Lancang untuk hal tersebut. Iya. Dan ini salah satu kerusakannya ilmu filsafat. Kenapa? Mereka bersembunyi di belakang kata hikmah. Kan kita mau cari hikmahnya. Apa sebabnya? Apa alasannya? Nah, itu bahasanya. Iya. Dan ini asal kesesatan. Selalu ingin cari hikmah, apa alasannya, apa sebabnya. Padahal nah, semua sebab dan alasan itu diterangkan untuknya. Ada hal yang dijelaskan pada kadar yang membuat keimanan seorang hamba itu benar. Ada hal yang seorang itu diperintah untuk mendengar dan taat. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa aslu dalalil khalqi min kulli firqatin huwal khawdu bi fi'lil ilahi bi illati fa'innahumu lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala nau'ati minal jahiliyati. Iya. Itu asal kesesatan seluruh makhluk, kata beliau, itu tenggelam di dalam membicarakan apa sebab perbuatan Allah. Dia cari apa sebabnya. Padahal dalam Al-Quran sudah dinyatakan, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka manusia yang ditanya apa yang mereka kerjakan. Ini lancang, selalu bertanya. Kenapa seperti itu? Kalau Allah berbuat begini berarti tidak adil. Dia hukumi selalu dengan akalnya dan dianggap akalnya itu sehat. Padahal kalau diperiksa ke dokter yang benar, akan kelihatan bahwa akalnya itu akal yang sangat tidak sehat. Jelas ya? Karena akal yang sehat itu tidak bertentangan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau akal yang sehat. Iya. Akal yang sehat. Tapi karena akalnya tidak sehat, akhirnya banyak hal yang bagus menjadi tidak bagus. Ya. Karena memang cara berpikirnya yang keliru. Baik. Seperti di masa ini ya. Itu ada Muhammad Rashid Ridha. Dia melemahkan hadis tentang matahari itu terbenam. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dilemahkan. Perhatikan bahayanya ilmu filsafat ini. Padahal Muhammad Rashid Ridha ini kalau dibanding dengan gurunya Muhammad Abdu atau siapa namanya dibanding dengan Muhammad Jamaluddin Al-Afghani, dia lebih mending. Banyak hal yang bagus dia sebarkan Muhammad Rashid Ridha. Ya. Tapi pengaruh filsafat ini menjatuhkan ke dalam hal yang sangat berbahaya. Dia melemahkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada seorang ulama pun yang pernah melemahkannya di masa dahulu. Karena dianggap hadis ini tidak masuk akal. Matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, maka matahari itu bersujud di bawah arsy Allah. Dikatakan dalam hadis, terus dia bersujud sampai Allah perintah kepada matahari, terbitlah kamu dari arah timur. Maka kembali dia terbit dari arah timur. Terus begitu setiap hari sampai Allah perintah kepadanya, terbitlah kamu dari arah barat, dan itulah hari kiamat. Nah, katanya ini tidak masuk akal. Bagaimana caranya matahari, misalnya kita ya di Indonesia ini, ya, mataharinya kelihatan. Apa namanya sekarang matahari, misalnya kita habis maghrib ya, matahari terbenam atau tengah malam. Di Amerika sana mataharinya nampak nongol. Lo sujudnya mau di mana? Ya. Maka ini jawabannya mudah. Kamu itu berpikir dengan akalmu yang tidak sehat. Jelas ya? Berpikir dengan akal yang tidak sehat. Tapi kalau dia berpikir dengan akal yang sehat, sedikit saja dia buka akalnya. Bukankah Allah maha mampu untuk segala sesuatu? Hah? Selesai. Kan begitu kan? Dia punya ruh. Bagaimana ruh kamu? Dia tahu ada ruhnya. Dia tidak bisa sifatkan ruhnya, padahal ada pada dirinya. Bagaimana dia ingin masuk-masuk di dalam hal yang merupakan penciptaan Allah, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ada hal-hal yang akal di situ, sebenarnya bukan cara berpikirnya, tidak bisa dia masuk membicarakan teknis. Ya, dia pikirkan saja bahwa Allah maha mampu atas segala sesuatu, itu sudah selamat akalnya, bagus berpikirnya. Baik, jadi ini salah satu kerusakannya ilmu filsafat. Kata beliau, wa tuhakkimaha di kulli mustajarin. Ya. Dan mereka ini akan membuat engkau, ya, membuat engkau itu lancang untuk menjadikan wahyu itu atau akan membuat engkau menjadikan akal-akal itu hukum di kulli mustajarin. Ya. Menjadikan akal itu, kaidah-kaidah filsafatnya itu sebagai hukum di dalam memutuskan perselisihan, perdebatan. Ya. Jadi umumnya seperti itu, orang-orang filsafat kalau ini mereka berdebat, berdiskusi, ya bukan nas, tapi akal yang dilihat. Akal yang apa? Dilihat. Ini subhanallah yang berjalan di tengah manusia. Tidak mengerti dari kaidah-kaidah, tidak mengerti dari apa namanya konsekuensi ilmu agama. Akhirnya berbicara hal-hal yang lancang. Ya, dan keajaiban di dunia ini banyak ya. Keajaiban di dunia ini banyak. Orang-orang yang aneh bin ajaib juga banyak. Ya. Dan yang paling terakhir kemarin ini ribut-ribut masalah surah Al-Maidah ayat 51. Ya. Ini dari orang-orang yang karena kerusakan cara berpikir, kerusakan ilmu filsafat, seperti itu cara berpikirnya. Ya, dia bahasakan sebuah ayat, ini ayat maknanya katanya musyarak. Ya. Mengandung beberapa kemungkinan, karena itu tidak bisa diarahkan ke sana. Dari mana dia berpikir dengan akalnya yang picik seperti itu, sudah condong hawa nafsunya kepada sesuatu, kemudian dia menghukumi sendiri dengan apa? Akalnya. Katanya baca tafsir sudah lebih 30. Tafsir apa yang dia baca? Ya. Tafsir apa yang dia baca? Ya, kalimat musyarak itu tidak mesti dikatakan kalau dia musyarak lalu maknanya semuanya dikaburkan, dihilangkan. Kadang makna itu semuanya ada, bisa digunakan. Ya. Anggaplah di ayat itu tidak ada makna tersebut. Mau dikemanakan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran? Mau dikemanakan kesepakatan para ulama tentang tidak boleh orang kafir menjadi pemimpin di tengah kaum muslimin? Ini cara berpikirnya yang memang seperti itu. Jadi akhirnya dia akan menjadikan kaidah-kaidah filsafat itu sebagai hukum, logika-logika. Tidak usah kita bicara masalah dalil, tidak usah bicara masalah, ya, masalah apa namanya hadis. Ujung-ujungnya akan kembali seperti itu. Nah, karena itu seorang apabila dia menempuh ilmu yang benar, ya belajar bagaimana cara belajar agama yang benar, dia akan bisa melihat, walaupun tidak detail, melihat orang-orang yang seperti ini itu akan paham. Jadi orang yang seperti ini memang modelnya aneh bin ajaib. Ya. Dimaklumi saja. Karena orang-orang yang gagal paham seperti itu, harusnya kita apa? Banyak memaklumi saja. Banyak berucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ini dari sejumlah musibah yang menimpa umat Islam. Baik. Jadi kalau hal yang seperti ini dibiarkan di tengah umat, akan muncul nanti sendi-sendi agama dibegitukan juga. Dari pokok-pokok agama, hal yang disepakati di tengah kaum muslimin, dari disepakati oleh para ulama dari masa dahulu hingga hari ini, akan dirubah, diotak-atik dengan gaya yang seperti itu. Ini akibat dari ilmu filsafat. Baik. Itlaysa fil wahyi min hukmin limuhtakim. Karena tidak ada dalam wahyu hukum bagi orang yang apa namanya? Muhtakim. Ini kaidahnya filsafat. Jadi mereka itu menganggap hukum itu tidak ada di dalam wahyu. Hukum itu di mana? Di akal mereka. Iya, di akal mereka. Amal kitabu, karena itu menurut orang filsafat, amal kitabu faharrif amma wadhi'i. Adapun Al-Qur'an, ya, kamu rubah saja dari tempatnya. Jadi kalau ada ayat begini, oh maknanya begini. Oh tidak seperti yang kamu mau. Ayat ini walaupun zahirnya begini, tapi artinya begini. Diarahkan kepada mana yang lain. Itlaysa yu'jizuka at-tahrifu lil kalim. Itlaysa yu'jizuka at-tahrifu lil kalim. Ya, karena menurut orang-orang filsafat itu tidak berbahaya bagi kamu, tidak memberatkan kamu merubah pembicaraan, merubah firman Allah Subhanahu wa taala. Itu berani ya orang-orang filsafat merubah ayat-ayat. Dia rubah maknanya. Dan itu ada di dalam apa namanya? Kalam dan ucapan-ucapan ahli filsafat. Kada al-ahadith ahadun wa laysa biha. Kalau dibacakan hadis, apa dia bilang? Hadith-hadith itu adalah ahad. Ahadun. Hadith ahad. Ya, ahadu ya asalnya ya. Tapi di sini dibaca ahadun karena mengikuti apa namanya? Timbangan syairnya. Ya. Jadi katanya hadith-hadith itu ahad. Ya, mereka itu kalau hadis di pembahasan akidah itu hanya diterima kalau hadisnya apa? Mutawatir. Kalau hadis ahad tidak apa? Tidak diterima. Ya, tidak diterima. Ini orang-orang filsafat dan selalu aneh-aneh juga. Ya, sampai ada yang pernah cerdas ya, ada orang-orang yang mengingkari berhujjah dengan hadis ahad seperti ini. Dia datang ceramah sendirian. Tema pembahasannya mengingkari hadis ahad. Tidak menerimanya di dalam pembahasan apa? Akidah. Maka dia bertanya, ya, Bapak pembicara kan sendiri berarti hadis ahad. Kalau begitu tidak usah saya terima dari Bapak. Ya. Sudah diam, tidak bisa apa-apa. Kembali kaidahnya kepada apa? Dirinya sendiri. Ya. Dan ini dari kebatilan-kebatilan yang mereka apa? Mereka ucapkan. Adapun di tengah umat Islam, ya, kita semuanya mengetahui ya bahwa Nabi Muhammad diutus kepada umat ini sendiri. Ya, sendiri. Jadi kalau dikatakan hadis tidak diterima di pembahasan akidah, itu bagaimana ceritanya? Itu menyelisih dalil dari Al-Quran, menyelisih dari dalil dari sunnah, kesepakatan ulama, menyelisih akal sehat. Dan menyelisih apa? Akal sehat. Karena akal pun, sesuatu yang datang dari satu orang, itu tidak mesti selalu ditolak. Iya. Tidak mesti selalu ditolak. Apalagi kalau yang datang dari satu orang itu ada hal-hal yang di sekitarnya yang menguatkan kejujuran dan kebenarannya, menyampaikannya ke tingkat apa? Meyakinkan. Ya. Dan itu adalah hal yang berjalan, tidak bertentangan dengan apa? Tidak bertentangan dengan akal. Karena itu para ulama membantah orang-orang filsafat di dalam hal ini di dalam banyak buku. Antara yang paling bagus membantah ucapan orang-orang filsafat di dalam berhujjah, larangan berhujjah dengan hadis ahad, itu adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitabnya Ar-Risalah. Ya. Dan juga Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau beri satu judul bab khusus dalam sahihnya. Ya, bab hujjiyat khabar al-ahad, bahwa khabar ahad itu hujjah. Nah, dan yang paling bagus yang menyingkap syubhat orang-orang seputar hadis ahad ini adalah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sawaiq Al-Mursalah. Nah, itu kalau dibaca rujukan-rujukan itu bermanfaat ya bagi seorang penuntut ilmu. Baik, kemudian dikatakan di sini walaisa biha burhanu haqqin wala fadlun li mukhtasim. Ya. Katanya hadis itu ahad dan tidak ada di hadis ahad itu argumen yang benar. Dan tidak ada keutamaan bagi orang yang berhukum, bertikai. Ini ucapannya kaum filsafat. Maka Syekh membantah seluruh hal itu. Wa qad aballahu illa nasra ma khadalu wa kasra ma nasaru minhum ala ragami. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kecuali memenangkan apa yang digembosi oleh kaum filsafat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mematahkan apa yang dimenangkan oleh kaum filsafat itu walaupun mereka tidak menyenanginya. Walaupun mereka tidak menyenanginya. Iya. Maka di dalam pembahasan penulis di sini rahimahullah, beliau mengingatkan tentang bahaya ilmu kalam, atau ilmu filsafat ini. Dan beliau uraikan berbagai kerusakan dari mempelajari ilmu kalam dan sesatnya jalan orang-orang yang mempelajari ilmu kalam ini. Dan mungkin saya poinkan ya beberapa kerusakan dan sesatnya jalan kaum filsafat ini. Yang pertama dari kerusakan mereka, mereka ini berbicara atas Allah tanpa ilmu. Mereka memberi berbicara terhadap Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Ya, dan cukuplah ini sebagai dosa yang sangat besar. Ya, karena mereka memberi fatwa dengan ucapannya sendiri, masuk di dalam pendahuluan di dalam ucapan yang dusta, ya. Berdusta atas nama Allah, kitabnya, rasulnya dan agamanya. Nah, baik. Kemudian dari kerusakan mempelajari filsafat yang diingatkan oleh para salaf, karena orang yang mempelajari filsafat itu artinya dia berpaling dari Al-Quran dan apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya, menjelaskan bahwa hukum beliau terhadap orang yang mempelajari filsafat apa? Hah? Kata Imam Syafi'i, hukmi fi ahlil kalam ayudrabu bil jarid wan ni'an. Hukumku terhadap orang yang mempelajari ilmu kalam supaya dipukul menggunakan jarid. Ya. batang kayu kurma itu dan memakai sendal-sendal, kemudian dibawa berkeliling ke pasar-pasar, yutaq bihim fil aswaq wa yuqalu, dan diteriakkan, hadza jazaa'u man taraka al-kitaab wa sunnah wa aqbala 'ala al-kalam. Ini balasan orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah dan mempelajari apa? Ilmu kalam. Ilmu kalam. Ya, karena itu Imam Syafi'i juga berkata, la ayyabata li Allahu al-mar'a bi kulli dhanbin nahaa Allahu 'anhu ma 'ada syirk khairul lahu min al-kalam. Andai kata seorang itu teruji dengan segala dosa kecuali kesyirikan, itu lebih bagus daripada dia kena ilmu kalam. Ya. Dan ini ucapan apa namanya para a'immah di dalam hal ini sangat banyak sekali. Iya, sangat banyak sekali. Imam Ahmad rahimahullah berkata, ulama'ul kalam zanadiqah. Orang-orang yang ahli di bidang kalam itu adalah zindiq, para zindiq. Martada ahadun bil kalam fa aflah. Tidak ada orang yang berkias dengan ilmu kalam itu kemudian dia beruntung. Semuanya pasti apa? Semuanya pasti merugi. Baik. Kemudian dari kerusakan mempelajari ilmu kalam, yang ketiga, ya, dia meninggalkan jalan para as-salaf, meninggalkan jalannya para sahabat, para tabi'in. Ya, mereka ini tidak pernah masuk di pembahasan ilmu kalam. Mereka tidak pernah masuk di pembahasan ilmu kalam. Iya. Jadi kalau ilmu kalam itu benar, maka Nabi dan para sahabatnya sudah pernah berbicara tentang itu. Kan kalau ditanyakan kepada apa namanya orang-orang yang belajar kalam seperti itu. Karena itu dari hujjah yang paling membuat diam orang-orang Jahmiyah ketika mereka didebat tentang ucapan mereka Al-Quran itu makhluk. Ya. Maka sebagian ulama berkata, saya ingin bertanya kepada kamu. Ini yang kamu serukan manusia sekarang ini. Ya. Ini yang kamu serukan manusia sekarang ini. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menyerukan kepadanya? Maka dia menjawab, Nabi tidak menyerukannya. Itu jujur ya, benar. Maka beliau berkata, betapa hebatnya kamu menyerukan sesuatu hal yang tidak disuruhkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Pertanyaan berikutnya, ini yang kamu sebarkan, apakah mereka mengetahui atau tidak mengetahuinya? Ya. Dia diam, tidak bisa menjawab. Sebab kalau mereka mengatakan Nabi tidak mengetahui, terus mereka berbicara, itu kan lebih parah lagi kan? Ya. Terus dia tanya lagi, apakah Nabi dan para sahabat berbicara tentang ini atau tidak? Atau mereka diam? Maka mereka jawab, Nabi dan para sahabatnya diam, tidak berbicara. Maka kata alim ini, betapa hebatnya kamu, sesuatu yang Nabi dan para sahabatnya diam, kamu ribut-ribut dengan hal tersebut. Iya. Jadi semuanya poin-poin kerusakan ya. Karena itu, kenapa ilmu kalam ini dibenci? Karena itu di luar jalurnya, jalannya para sahabat dan para tabi'in. Iya. Kemudian yang keempat dari bahaya ilmu kalam itu mengantar kepada keraguan, kebingungan, dan keguncangan. Iya. Tidak ada seorang pun yang belajar ilmu kalam kecuali pasti ujungnya di situ. Pasti ujungnya di situ. Iya. Kemudian yang kelima dari bahaya mempelajari ilmu kalam ini akan membawa kepada berbagai kerusakan. Seperti menolak hukum Allah, menolak kebenaran, ya, menundukkan akalnya lebih tinggi daripada wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, baik. Kemudian yang keenam dari bahaya ilmu kalam ini, ilmu kalam itu lebih mendahulukan akal di atas apa? Al-Quran dan Sunnah. Dijadikan akalnya itu sebagai hakim yang menghukumi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Kemudian yang ketujuh dari bahaya ilmu kalam ini pemaparan tentang masalah agama menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah dan memaparkan agama seperti itu. Iya. Kemudian dari bahaya yang kedelapan, ilmu kalam ini adalah sebab perpecahan dan perselisihan. Iya. Karena itu tidak ada di ucapan manusia yang lebih banyak mengantar kepada perpecahan dan perselisihan melalui melebihi siapa? Ahlul kalam. ribut selalu mereka. Tidak pernah diakur. Ya, itu sudah dicoba oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia pernah menjadi Mu'tazilah, kemudian menjadi Maturidi, kemudian menjadi Asy'ari, punya madhab sendiri, selalu ribut. Bahkan ketika dia menjadi Asy'ari, ya, pengikutnya lebih ribut lagi. Di pembahasan takdir, mereka terkait dengan masalah Al-Qasr, itu ada 13 pendapat. Bingung mereka, tidak tahu yang mana yang benar. Ya. Nanti, apa namanya, penetapan 7 sifat. Datang orang belakangannya, dia tambah sifat ke-8. Sifat ke-8. Ribut lagi di antara mereka. Tidak ada habisnya. Nah, itu ujungnya ilmu filsafat seperti itu. Ujungnya ilmu filsafat. Nah, kemudian dari kerusakannya juga, ilmu filsafat ini itu menyibukkan diri pada hal-hal yang jelas tidak perlu dibahas lagi. Iya. Hal sudah jelas tidak perlu dibahas, itu yang selalu diributkan. Seperti tadi ya, cerita matahari itu. Nah, seperti itu keadaannya orang filsafat. Matahari siang bolong yang tanya, apa dalil matahari terbit? Nah, karena itu kaidahnya memperjelas sesuatu yang jelas, itu hasilnya tidak jelas. Ya. Sesuatu sudah jelas diperjelas lagi. Bagaimana ceritanya? Akhirnya dia menerangkan jadi tidak jelas. Nah, ini menjatuhkan mereka ke dalam berbagai apa? Kebingungan. Alhamdulillah kita beragama ini dimudahkan, ya, banyak hal yang apa namanya Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan seseorang itu subhanallah ketika dia belajar jalan as-salaf, nah, disitulah dia mengerti indahnya beragama. Ya. Karena itu ada kisah yang menakjubkan, ya, dari disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di salah satu pembahasan beliau di Fatwa Al-Hamawiyah. Ada seorang nama asing, ya, dia belajar filsafat. Dia tanya kepada seorang ahli sunnah dalam keadaan sakit. Dia tanya, bagaimana keadaan kamu? Bagaimana hatimu? Dia berkata, alhamdulillah saya sangat tenang, sangat bahagia dengan akidah dan keyakinan saya. Orang ini bertanya, kamu yakin? Kamu tenang dengan keyakinanmu? Iya, katanya, saya tenang sekali dengan keyakinan saya. Maka orang ini pun menangis sejadi-jadinya. Iya. Dia bilang, saya sampai hari ini tidak pernah saya merasa tenang dengan akidah yang saya pelajari. Ya, akidah yang saya pelajari. Itu ujungnya. Orang-orang filsafat. Kadang dia sadar dirinya sesat. Tapi kadang tidak bisa keluar dari kesesatannya. Waliyahulillah. Iya. Karena itu siapa yang diberi taufik oleh Allah mengenal sunnah, maka hendaknya dia bersyukur akan hal tersebut. Baik. Kemudian kita berpindah di pembahasan lain. Penulis rahimahullahu ta'ala di sini menjelaskan tentang al-kahana wa tanjib. Ya. Peringatan tentang bahaya perdukunan dan ilmu nujum. Nah, dan beliau akan membantah syubhat para dukun dan al-munajjimin. Iya. Ini mungkin karena masalah yang dibahas oleh penulis mungkin di masa beliau itu banyak terjadi, banyak terlihat, maka beliau mengkhususkannya. Dan memang ini pembahasan untuk kita di Indonesia sangat apa? Sangat penting. Iya. Untuk di Indonesia ini sangat apa? Sangat penting. Ya, kalau di Indonesia subhanallah ilmu sihir, ya, ilmu apa namanya? Ilmu yang menggunakan syaitan itu dianggap malah sebagai sifatnya orang-orang saleh, karomahnya para wali. Hah? Karomahnya para wali. Jadi digambarkan itu kalau orang sudah bagus sholatnya, bagus ini, ada yang berbuat sesuatu jelek untuk dirinya, tiba-tiba dia terpental. Hah? Dia tiba-tiba bisa menghilang, bisa ini, bisa itu. Ini bentuk dari perdukunan. Bentuk dari apa? Perdukunan. Tapi dikemas dengan nama agama. Dan syaitan pintar, ya. Ya. Jadi syaratkan ke dukun-dukun itu, kalau ingin berhasil dari proses perdukunannya, disyaratkan sama syaitan. Kamu baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali. Dikasih dikir-dikir bacaan. Jadi orang awam itu tertipu. Dan itu keahlian syaitan di dalam hal tersebut untuk menipu manusia. Menipu manusia. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala, kadal kahanatu wat tanjimu innahuma kufrani qad abatha bin nasi min qidami. Iya. Kata beliau rahimahullah, demikian pula perdukunan dan tanjim, ilmu nujum, sungguhnya keduanya ini dua kekufuran. Qada abatha, keduanya ini, kedua kerusakan ini telah mempermainkan manusia mingkidami dari semenjak dahulu. Dari semenjak dahulu. Baik. Jadi al-kahana di sini yang dimaksudkan adalah perdukunan. Dia mengaku tahu ilmu yang gaib, misalnya mengabarkan apa yang akan terjadi. Iya. Mengabarkan apa yang terjadi. Nah, itu dikatakan oleh apa namanya? Al-Baghawi bahwa al-kahin itu adalah orang yang mengabarkan tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi di masa mendatang, atau orang yang mengabarkan apa yang tersembunyi di dalam hati. Nah, jadi ini terkait dengan kahana, perdukunan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ancaman yang tegas di dalam hal ini. Di dalam hadis Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyara au tutayyara lah au takahhana au tukhina lah au sahara au suhira lah. Wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Bukan dari kami orang yang melakukan tatayyur atau dilakukan tiara untuknya. Dan bukan dari kami orang yang melakukan perdukunan atau dilakukan perdukunan untuknya. Dia apa namanya? Yang menjadi dukun atau dia yang meminta kepada dukun dilakukan sebuah proses perdukunan, bukan dari kami. Dan bukan dari kami orang yang melakukan sihir atau disihirkan untuknya. Dan siapa yang mendatangi kahin, kata Nabi, lalu dia benarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada beberapa hadis ya yang semena dengan hadis ini. Ya, ada pun tanjim. Ya, tanjim itu adalah dia gunakan ilmu perbintangan dari pergerakan bintang. Dia jadikan sebagai dalil kejadian-kejadian yang akan terjadi di bumi. Kalau ada bintang ini maka akan terjadi begini. Ada bintang ini akan terjadi begini dan begini dan begitu. Ya. Dan ini adalah ilmu yang dicela. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasaba ilman minan nujumi iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada." Barang siapa yang mencari ilmu dari nujum, maka itu artinya dia mengambil cabang dari sihir. Setiap kali dia menambah, maka dia bertambah sihir. Dia bertambah sihir. Iya. Maka ini dua jenis ilmu. Penulis memberikan hukumnya. Innahuma kufrani. Dua ilmu ini kekafiran. Sebagaimana kahana kekafiran, tanjim juga adalah apa? Kekafiran. Jadi dua dari hal ini telah mempermainkan manusia dari semenjak dahulu. Telah mempermainkan manusia dari semenjak apa? Semenjak dahulu. Nasallallahu alaihi. Iya. Sampai di hari ini, betapa banyak terjadi perpecahan, perselisihan, keributan disebabkan karena perdukunan dan apa? Tanjim. Nah, apalagi percaya dengan ucapan-ucapannya para dukun. Ya, saya pernah dapati ada sebagian orang, ya dia ribut dengan saudaranya. Ribut dengan saudaranya. Ya, saya diminta supaya menasihati, supaya damai begitu. Ya, setelah saya lihat akar masalahnya memang ribet. Yang satunya ini dia percaya ke dukun setengah mati. Ya. Jadi dukunnya mengatakan yang mengambil harta kamu itu adalah saudara kamu. Jadi gara-gara ucapan si dukun dia memusuhi apa? Saudaranya dan apa namanya selalu mencacinya dengan hal tersebut. Ya, ini mungkin adalah setitik dari berbagai kejadian hitam dari perbuatan para dukun ini. Nasallallahu alaihi. Ya, karena itu hukum syariat terhadap orang-orang yang melakukan perdukunan itu tegas ya. Tegas. Hukumnya adalah dipenggal dengan ditebas dengan apa? Ditebas dengan pedang, dihukum pengadilan. Ya, ingat ya, selalu saya katakan dihukum apa? Pengadilan. Ya, jangan sampai ada yang pergi main tebas sendiri saja. Ya. Itu dihukum pengadilan. Karena itu ada sahabat yang langsung berbuat, nah itu karena dia punya kekuasaan, diberi wewenang. Ya. Di dalam syariat kita ini tidak ada main hakim sendiri. Tidak ada main hakim sendiri. Segala sesuatu itu harus diputuskan sesuai dengan hukum pengadilan atau hukum dari apa namanya? Pihak yang berwenang di situ. Kemudian kata beliau, beliau menjelaskan dari kerusakan-kerusakan kahana dan tanjim ini. Kata beliau, isnaduha hisbu iblis al-la'ini kama mutunuha akdabul mankuli min kalimi. Ya, ini karena beliau berbicara tentang ilmu, ya, beliau kasih bahasa-bahasa tentang ilmu. Baik, sekarang perdukunan dan tanjim, apa sanadnya? Hah? Ada sanad periwayatannya? Kata beliau ada sanad periwayatannya. Sanad periwayatannya adalah kelompoknya iblis yang terlaknat. Terus apa matannya? Kan ilmu kan ada matan ya. Ya. Bukunya yang dibaca apa? Ya, kata beliau kama mutunuha akdabul mankuli min kalimi. Matannya itu adalah nukilan yang paling dusta dari pembicaraan. Nah, ini perdukunan. Karena itu di perdukunan, ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika dukun ini sudah punya syaitan-syaitan, syaitannya pergi mencuri berita, ya, mencuri berita di langit. Dia dapat satu kalimat, maka dilempar dari langit. Yang satu ini sebelum kena lemparan dia sudah sampaikan ke bawahnya, terus disampaikan sampai ke telinga dukunnya, itu sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Sudah dicampur dengan apa? 100 kedustaan. Ya. Jadi memang kadang-kadang ditemukan ucapannya si dukun ini ada mirip-mirip benarnya. Ya. Jadi misalnya ada kejadian terjadi di sini. Ya memang di situ, tapi kejadian lain yang terjadi. Ya, karena dia hanya dengar sepotong, kemudian jin-jinnya ini sudah menambah 100 apa? Kedustaan. Sudah menambah 100 kedustaan. Seperti itu. Jadi ini akdabul mankul. Malit tirabi wa malil ghaibi yudrikuhu, malit tasarrufi wal makhluku min adami. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, apa hubungannya dengan tanah? Apa hubungannya tanah itu? Apa hubungannya hal yang gaib? Dia menghubungkan antara tanah dengan gaib itu apa hubungannya? Ya. Malit tasarrufi wal makhluki min adami. Apa hubungannya tasarruf? Ya. Perilaku tindak laku dengan makhluk yang di yang tadinya tidak ada. Ini beliau isyaratkan terhadap sebagian perbuatan perdukunan. Ada bentuk dari perdukunan, dia menggaris dari garis-garis. Iya. Karena itu di bahasa Indonesia salah satu nama perdukunan disebut sebagai ilmu ramal. Paham ya? Ramal itu bahasa Arab dari kata rimal, pasir. Nah, itu bentuk dukun, dia tulis di pasir-pasir. Jelas ya? Baik. Itu salah satu dari bentuk perdukunan. Nah, kemudian kata beliau, "Laukana til jinnu tadri al-ghaiba ma labithat dahran tu'aliju asnafan min al-alami." Andai kata jin ini, nah sekarang beliau memberikan beberapa penjelasan terkait dengan batilnya perdukunan. Kata beliau, andai kata jin mengetahui yang gaib, dia akan tidak akan menetap dalam kurun waktu yang lama memperoleh berbagai bentuk kepedihan. Ya. Ini kan beliau isyaratkan tentang bagaimana jin itu di masa Nabi Sulaiman. Ya. Jadi jin di masa Nabi Sulaiman itu mereka tunduk bekerja kepada Nabi Sulaiman. Takut sekali para jin ini. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam itu sudah meninggal. Dalam keadaan dia bersandar di atas tongkatnya. Jinnya tidak ada yang berani datang ke Nabi Sulaiman bertanya. Ya. Tidak ada yang berani bertanya. Dan mereka tidak tahu Nabi Sulaiman meninggal kecuali apa namanya, hewan-hewan tanah itu memakan tongkat Nabi Sulaiman. Akhirnya ketika Nabi Sulaiman jatuh, barulah jin itu mengerti bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam apa, telah meninggal. Karena itu dikatakan dalam ayat, falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Begitu Nabi Sulaiman tersungkur jatuh, maka tampaklah jelas bagi jin. Andai kata para jin ini mengetahui yang gaib, mereka tidak akan berada di situ dalam siksaan yang menghinakan. Ya, mereka tunduk kepada Nabi Sulaiman, semuanya bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, amman nujum, itu tadi tentang perdukunan. Ya, adapun orang yang menggunakan perbintangan, amman nujumu fazainun lis-sama wa rujuman lis-syayatin. Amman nujumu fazainun lis-sama wa rujuman lis-syayatin tardan listima'ihim. Adapun bintang-bintang, bintang itu adalah perhiasan di langit-langit. Dan juga bintang itu bisa berfungsi sebagai lemparan untuk para syaitan. Melempar mereka yang mau mendengar, tardan listima'ihim. Mengusir mereka yang mau mendengar. Kama biha yahtadi sari liwiji hatihi fil barri wal bahri haitu sayru fil dhulami. Sebagaimana orang yang berjalan di malam hari itu mengambil petunjuk dengan bintang-bintang di daratan maupun di lautan, dimanapun mereka berjalan di tengah kegelapan. Baik, jadi sini penulis rahimahullah terangkan bahwa bintang itu punya tiga fungsi. Fungsi yang pertama sebagai apa? Zainul listama, perhiasan untuk langit. Fungsi yang kedua sebagai rujuman lisyayatin, lemparan-lemparan untuk para syaitan yang ingin mencuri berita. Dan fungsi yang ketiga sebagai petunjuk berjalan di mana? Di tengah kegelapan. Ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, Allah berfirman, walaqad zayyanna as-samaa'a walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabih waja'alnaha apa? Rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan lentera-lentera. Dan kami jadikan sebagai lemparan untuk para syaitan. Jadi dua fungsi. Di ayat yang lain dikatakan, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjadikan bintang-bintang itu bagi kalian supaya kalian mengambil petunjuk dengannya di kegelapan darat dan lautan. Jadi ini tiga dari fungsi apa? Bintang-bintang. Iya. Itu tiga dari fungsi bintang. Jadi kalau digunakan dalam hal yang seperti ini, itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Iya. Untuk bintang ini. Tapi kalau terkait dengan masalah tanjimnya, menggunakan gerakan bintang, ini disebutkan oleh penulis Taisir Al-Aziz Al-Hamid, Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh, ada tiga bagian. Yang pertama, ada yang kafir menurut kesepakatan kaum muslimin. Iya. Ini orang yang kafir kalau dia jadikan bintang itu sebagai pelaku. Jadi bintang ini pelaku terjadinya ini, terjadinya itu. Ini kafir menurut kesepakatan. Nah, kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah menjadikan bintang-bintang itu sebagai tanda-tanda kejadian yang terjadi di atas muka bumi. Tanda kejadian yang terjadi di atas muka bumi. Ini haram menurut haram disepakati oleh para ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Apakah pelakunya dikafirkan atau tidak? Ya. Pelakunya dikafirkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, menggunakan bintang itu sebagai arah. Ya. Bintang dalam artian tempat turunnya matahari dan apa namanya, manazil, manzila matahari dan bulan, dijadikan sebagai dalil untuk kiblat, waktu sholat, pergantian musim. Ya, ini silang pendapat di sini para as-salaf, makruh tidaknya. Tentang apa? Makruh tidaknya. Ada yang menganggapnya makruh, ada yang membolehkannya. Ada yang membolehkannya. Nah, ada yang mengatakannya makruh, ini mempunyai sisi apa namanya, pendapat yang kuat. Ya, karena segala perkara yang bisa mengantar kepada keharaman, bisa mengantar kepada kesyirikan, maka harusnya perkara itu ditutup. harusnya perkara itu dia apa? Ditutup. Baik. Jadi sini kita sudah menjelaskan fungsi dari bintang itu apa. Kemudian kata beliau, wan nayyirani bihusbanin wa dzalika taqdirul azizil alimil musbighin ni'ami. An-nayyirani, dua cahaya yang sangat terang. Dua cahaya yang sangat terang apa? Hah? Matahari dan bulan maksudnya. Ya, maksudnya an-nayyir itu, nayyirani itu untuk matahari. Tapi kalau disandingkan matahari dan bulan, nah itu dibahasakan sama. Sama seperti Abu Bakar dan Umar. Orang Arab bilang al-umarani, dua Umar. Padahal Abu Bakar dan apa? Umar. Sama orang Arab bilang al-aswadani, dua yang hitam. Maksudnya air dan kurma, dua yang hitam. Jadi kalau ada dua hal beda tapi mirip, nah itu biasanya didominasikan penggunaannya dengan satu kata saja untuk dua-duanya. Baik, itu ada di pembahasannya orang Arab. Jadi matahari dan bulan ini, an-nayyirani, matahari dan bulan, bihusbanin, iya, ini di dalam hitungan. Dalika taqdirul azizil alimil musbighin ni'ami. Dan itu adalah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah, yang maha aziz, yang maha perkasa lagi maha mengetahui, yang mencurahkan berbagai nikmat untuk hamba-hambanya. Iya. Jadi untuk matahari dan bulan itu bihusban, mereka semuanya di putarannya, di porosnya, itu sudah dihitung semuanya. Dan itu sudah ketentuan Allah Al-Aziz Al-Alim yang memberikan nikmat. Di perputarannya itu terdapat nikmat untuk hamba. Kemudian kata beliau, "Faman ta'awwala fiha ghaira dhaaka faqa ma laysa ya'lamuhu fa huwa al-kadhubu simi." Ya. "Faman ta'awwala fiha ghaira dhaaka qafa ma laysa ya'lamuhu fa huwa al-kadhibu simi." Kata beliau, siapa yang mentakwil ya, pihak pada nujum ini, selain daripada apa yang disebutkan, telah disebutkan bahwa nujum itu, an-nujum fungsinya ada berapa tadi? Ada tiga. Sebagai, pertama sebagai hiasan untuk langit. Kemudian yang kedua sebagai apa? Lemparan untuk para syaitan. Yang ketiga sebagai sebagai tanda yang dipakai petunjuk di kegelapan malam. Ya, jadi tiga aja fungsinya. Ya, siapa yang mentakwilnya selain daripada itu, ya, qafa ma laysa ya'lamuhu. Artinya dia mengikuti apa yang dia tidak ketahui, berbicara tanpa ilmu namanya. Maka itu namanya fahwal kadhubu simi. Maka itu namanya kadhub, orang yang berdusta. Kenalilah dia dengan si pendusta. Iya. Baik, jadi ini tiga saja. Jadi fungsinya. Kemudian kata beliau rahimahullah, kal muktafina lil ubadi hayaki li fi azwi at-tasarrufi wat-tasthir lin nujumi. Iya. Seperti al-muktafina. Al-muktafina artinya orang yang sibuk, orang yang apa namanya? Dia punya pekerjaannya itu li ubadil hayakil. Ya, mereka ini menyembah haikal-haikal. Ya. Al-hayakil ini haikal dari bentuk-bentuk yang disembah oleh apa namanya? Kaumnya Nabi Ibrahim. Ya, mereka itu menyembah bintang waktu itu. Mereka menyembah an-nujum, bintang-bintang dan kawakib. Ya. Jadi bintang yang dijadikan bintang yang bercahaya, nujum, atau sebagai kawakib, sebagai bintang yang tidak bercahaya, atau bintang yang tidak berjalan, bercahaya tapi tidak berjalan, itu semuanya punya haikal. Ya. Punya haikal. Dan kaumnya Nabi Ibrahim menyembah hal itu. Ya. Jadi mereka yang seperti itu mentakwil, maka dia seperti orang yang mengikuti perbuatannya kaum Nabi Ibrahim itu. Fi azwi tasarrufi wa ta'thiri lin nujumi. Ketika mereka sandarkan tasarruf, kejadian yang terjadi di alam ini dan pengaruh yang terjadi di alam itu, mereka sandarkan kepada bintang-bintang. Nah, wal katibina nizaman fi ibadatiha akdan wa kaifan wa tauqitan linuskihimi. Ya, akdan wa kaifan wa tauqitan linuskihimi. Demikian pula orang-orang yang menulis. Ya. Orang-orang yang menulis nizam, peraturan-peraturan. Ini yang seperti terjadi di masa sekarang ini. Ya, mereka bikin peraturan-peraturan. Ya, terkait dengan bintang-bintang itu. Ya, di dalam apa namanya? Mereka beribadah kepada bintang-bintang, memperhitungkannya. Ya, dalam memperhitungkannya. Nah, jadi bintang-bintang itu sudah ada aturan-aturannya menurut mereka. Akdan, ya, bagaimana perjanjiannya, akadnya, ya. Kemudian kaifan, pembagaimanaannya, waktunya, waktu beribadahnya itu sudah ada. Karena itu mereka ada nama-nama bintang itu sudah disebut. Pada su'udun wada nahsun watal samuhu kada nasabahu da kambi kharsihimi. Ya. Jadi mereka menyangka bahwa ini ada namanya bintang. Bintang ini namanya bintang su'ud. Su'ud itu artinya bintang keberuntungan. Lawan dari apa? Lawan dari kesialan. Wada nahsun. Dan ini bintang kesialan. Ya, bintang dari kesialan. Ada bintang tolsam. Tolsam ini jamak dari apa namanya? Mufrad dari tolasim. Ya. Tolasim itu adalah sesuatu yang rahasia yang tersembunyi. Rahasia yang tersembunyi. Ya. Baik. Jadi ini disebut tolsam. Tolsam begini. Ya. Jadi kalau bahasa yang tidak jelas, hal yang tidak jelas mereka bahasakan seperti itu. Nasabahu kada. Wanasabahu kada. Jadi tolsamnya begini, cocoknya adalah begini, yang mencocokinya begini. Ini semuanya kam bi kharsihimi. Betapa banyak mereka mendatangkan kedustaan dengan sangkaan mereka ini. Dengan sangkaan dan praduga mereka. Al khars artinya sangkaan tanpa ilmu. Sangkaan tanpa ilmu. Jadi sini beliau menjelaskan tentang bahaya al kahan wa tanjim. Setelah itu beliau memberikan bantahan terhadap perdukunan. Ya. Bantahan terhadap perdukunan di bait syair yang 182. Bait syair 183 hingga terakhir itu bantahan terhadap al-munajjimin. Orang-orang yang melakukan ilmu tanjim. Jadi ini makna dari ucapan penulis rahimahullahu taala dan penjelasannya. Kemudian yang terakhir di sini beliau menjelaskan tentang bahaya majalah-majalah yang tersebar di masa beliau. Ada 3 poin pembahasan di sini, al-hadar min majallatis su. Ya, peringatan untuk berhati-hati, waspada dari majalah-majalah yang menyesatkan, majalah yang jelek, at-tahdir minal malahid at-tughah wa turukihim al-fasida. Kemudian yang kedua, peringatan dari al-malahidah. Ya. Atau sebelumnya ya, badur radail allati tansyuruha majallatus su. Ya. Sebagian perkara hina yang diedarkan oleh majalah-majalah yang jelek itu, yang menyesatkan itu. Kemudian ketiga, at-tahdir minal malahid at-tughah wa turukihimul fasida. Memperingatkan terhadap para malahid, ya, para pelaku kesesatan yang melampaui batas serta jalan-jalan mereka yang rusak. Nah, ini 3 pembahasan penulis ya di dalam hal ini. Nah, ini penting di masa ini juga karena ini masa apa yang disebutkan oleh penulis di sini tersebar terkait dengan majalah-majalah ini. Nah, sekarang sudah berkembang. Ya, kalau dulu itu majalah ya, baca majalah, koran. Ya, itu kan bertahap. Dulu kalau orang baca koran itu, wah ini bagus nih. Dia banyak dapat manfaat, ikut perkembangan ekonomi, perkembangan ini, perkembangan itu. Tapi sekarang orang yang cerdas itu orang yang tidak sembarang baca. Itu orang yang cerdas. Iya. Jadi kalau dia cerdas, baca koran itu dia cuma lihat halaman tertentu saja. Yang lainnya dia tidak baca, itu cerdas. Tapi kalau dia baca koran dari awal sampai akhir, ini orang tidak ada kerjaan. Ya. Ini orang tidak ada kerjaannya. Nah, itu dimaklumi sekarang seperti itu. Ini ya. Jelas ya? Ya kalau koran dia lihat halaman tertentu, ini dia mengerti di mana manfaat yang bisa diambil di koran itu, apa yang dia lihat. Ya. Tapi penulis di sini ingin mengingatkan banyak hal yang rusak. Ya. Jadi masa beliau majalah jelek saya sudah rusak, apalagi kalau beliau hidup di masa sekarang ini. Hidup di mana sekarang? Dulu itu majalah-majalah dia dibagi gratis. Dapatnya susah. Di toko buku atau di mana. Ya, kalau sekarang orang bisa baca apa saja di mana saja. Dia bisa baca. Nah, nasallallahu alaihi. Kemudian beliau katakan, wahdar majallati su. Baik, kata beliau, wahdar majallati su'in fil mala nushirat. Ya. Tad'u jiharan ila nashril bala bihimi. Hati-hatilah engkau dari majalah-majalah su, majalah-majalah yang jelek. Iya. Yang disebarkan di tengah manusia fil mala. Tad'u jiharan, yang mengajak secara terang-terangan ila nashril bala, untuk menyebarkan malapetaka bihimi, di tengah manusia. Iya. Ada yang menyebarkan kebatilannya, ada yang menyebarkan dari pemikiran akalnya, ada yang menyebarkan dari kesindikannya, bahkan ada yang menyebarkan dari kekafirannya dan kesyirikannya, waliyadu billah. Iya. Hal-hal yang dulunya itu dianggap tabu di tengah manusia, ya, banyak yang berubah belakangan ini. Oh, itu kan perkembangan zaman. Iya, perkembangan zaman. Oh, itu kan apa namanya, interaksi di tengah manusia. Itu namanya menghargai manusia. Ya. Mengerti hak-hak kemanusiaan. Ya, sampai na'udzubillah sebagian apa namanya, televisi nasional, saya sudah lama dulu lihatnya, di sebagian tempat saya pernah lihat ada berita. Kayaknya sudah belasan tahun saya lihat. Ada berita, ya, orang-orang yang melakukan hubungan sesama jenis diwawancarai bagaimana dia hidup, bagaimana dianggap sebagai suatu keanekaragaman di tengah masyarakat. Na'udzubillah. Hah? Sebab yang menjadi dimusnahkannya kaumnya Nabi Lut dianggap sebagai apa? Kemajuan di tengah masyarakat. Perhatikan bagaimana dari kerusakan yang tersebar. Nah, jadi kata beliau rahimahullah, ini majalah-majalah jelek di masa beliau. Ini beliau hidup di mana dulu? Ya. Dan saya yakin ini, majalah-majalah di masa beliau ini tidak seperti yang di masa sekarang. Ya. Tidak seperti di masa sekarang. Kalau di masa dahulu mungkin orang lihat majalah, masih sempat lihat judul-judulnya. Ya. Karena tidak ada hal-hal yang berbahaya kelihatan. Kalau sekarang, na'udzubillah. Ya. Ini musibah yang menimpa kita di masa sekarang gitu. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, tad'u linabdil huda wad-dini ajma'ihi. Majalah ini mengajak untuk menanggalkan petunjuk dan agama seluruhnya. Ya. Wal ilmi bal kulli aklin kamilin salimi. Bahkan dia mengajak juga untuk menanggalkan ilmu, bahkan menanggalkan setiap akal sempurna lagi sehat. Ya. Jadi majalah-majalah ini bagi penulis rahimahullah, kerusakannya itu membuat seorang itu lupa terhadap Al-Quran. Bisa dia tinggalkan agama dan ilmu. Ya. Bahkan dia berakal pun mungkin akal sehatnya akan hilang kalau dia membacanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, walir rukuni ila dunya wa zukhrufiha wa rat'i kal hayawani sa'imil buhumi. Bagaimana orang yang membacanya itu membuat dia sangat condong kepada dunia dan kegemerlapannya. Warat'i, dan dia bermegah-megah, bersenang-senang seperti hewan ternak yang apa namanya? Hewan ternak yang digembalakan. Ya. Kemudian kata beliau, walitahakkuki walitahattuti jahran wal khala'ati ma nabdil muru'ati wal akhlaqi min adam. Ya. Kemudian ada tahattut di dalam majal lain. Ya, dakwah kepada tahattut. Yaitu menanggalkan dari akhlak, menanggalkan dari hijab, menanggalkan dari kemuliaan dan penjagaan. Ya. Nah, dia menyeru kepada menanggalkan seluruh hal tersebut. Terang-terangan dan khala'a, buka-bukaan. Dia hilangkan muru'ayah. Dia hilangkan akhlaknya. Ya. Min adami. Sampai tidak ada yang kelihatan. Ini diantara kerusakannya. Ya, sebab majalah-majalah itu, ya, ketika ada itu memang serangan di tengah umat Islam. Jadi kadang di negeri Islam itu tidak ada. Dari majalah itu cetak dari luar dimasukkan ke negeri kaum muslimin. Ya. Mereka baca. Diterjemahkan. Nah, Dan itu banyak sampai hari ini pun masih ada. Anak-anak kecil saja sering diberikan disodori dari cerita-cerita, misalnya ada cerita berseri, bersambung, itu terjemahan dari luar semua diambil. Iya. Bagaimana orang-orang ini hanya mencari memanfaatkan tabiatnya anak-anak kecil yang senang hal-hal yang menarik, ya, diberikan hal yang nista, kerusakan yang sangat besar itu guna meraih keuntungan dunia. Nasallallahu alaihi wasallam. Inilah kerusakan-kerusakan yang hendaknya diperhatikan. Kemudian kata beliau, wal ihtimad alal asbabi mutlaqiha dunal musabbibi wal khallaqi min adami. Demikian pula bersandar di atas sebab-sebab. Ini dari bahaya yang lain. Bersandar kepada sebab-sebab. Ya, secara mutlak. Jadi ketika dia melihat, membaca, seakan-akan pengetahuan teknologi itu, dia bersandar dengan apa yang dia lakukan dari sebab. Semata-mata cuma itu saja yang keberhasilannya. Ya. Tanpa dia memperhitungkan ada Allah yang mengadakannya, menjadikannya. Menjadikan hal tersebut ada. Ya, dan dijadikan sebagai sebab. Ya, tanpa memperhitungkan ada Allah yang menciptakan manusia dari tidak ada. Baik. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, dari kerusakan yang ada di majalah juga, wal kufri billahi wal amlaki ma rusulin wal wahyi ma qadarin wal ba'thi lirrimami. Demikian pula adanya kekafiran di majalah itu terhadap Allah, para malaikat, kafiran terhadap para rasul, terhadap wahyu, takdir, dan hari kebangkitan ketika Allah membangkitkan tulang-tulang ar-riman. Iya. Ini ada di dalam majalah-majalah yang beliau sebutkan ini, majalah su' yang mengantar kepada berbagai kejelekan, musibah di tengah manusia. Wal'i'tinaqit tabi'iyyati laysa laha mudabbirun fa'ilun ma syaa'a lam yadhimi. Ya, demikian pula majalah yang jelek ini mengajak untuk menganut perkara itu terjadi dengan sendirinya. Ini terjadi alami. Terjadi alami, seakan-akan tidak ada yang menciptakannya. Ya. Tidak ada yang mengaturnya. Tidak ada Allah yang mengadakan hal tersebut sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Iya. Baik. Jadi seakan-akan ini apa namanya, majalah ini yang disebutkan oleh Syekh di sini mengarah kepada hal-hal yang kalau ada suatu itu sebenarnya alami, biasa. Ya. Kalau terjadi apa namanya gempa, oh itu pergeseran lempengan-lempengan bumi sehingga terjadi gempa. Ya. Ketika terjadi tsunami, oh itu terjadi begini-begini. Dia sebutkan hal-hal yang kaitannya dengan apa? Tabiat semuanya. Ya. Dan itu secara ilmu mungkin benar, tapi ketika dia sandarkan ke situ, tanpa dia sandarkan bahwa itu semuanya dengan ketentuan dan takdir Allah, itu masuk di dalam kekufuran pembahasannya. Iya. Jadi dilarang seorang itu mengetahui ada sebab. Sebab terjadinya sesuatu. Ya. Kenapa terjadi sesuatu? Tapi dia harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan seluruhnya. Iya. Karena itu ada dari kejadian-kejadian menimpa orang-orang kafir, mereka sendiri tidak tahu apa sebab musababnya. Iya. Itu paling banyak ramai itu ketika terjadi musibah-musibah di Jepang itu. Iya. Karena banyak dari orang-orang di sana itu tidak punya agama sekarang ini. Tidak ada dikatakan punya agama resmi pemerintah misalnya ini, tidak. Kebanyakannya mereka menganggap tidak ada Tuhan. Bahkan ada yang menganggap dirinya Tuhan, saking menganggap dirinya jenius, sombong dengan apa yang dia miliki. Ya ketika terjadi musibah ceritanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal saya hitungannya sudah pas sekali, sudah ini. Ya. Inilah, perhatikan. Ketika terjadi hal-hal yang seperti ini, mereka mengingkarinya. Ya. Tidak melihat kepada sebab. Ada hal-hal yang terjadi, orang tidak tahu dari mana sebabnya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan sesuatu, dijadikan ada sebabnya. Ya. Tapi Allah kalau menghendaki sesuatu, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Nah, disinilah letak perbedaannya orang yang beriman, penuntut ilmu dan selainnya. Baik. Kemudian kata beliau, qamat ladaihim bila qayyumin abda'aha musakharatil ligayatin minal hikami. Ya. Seakan-akan tabiiyat ini, perkara-perkara alam ini berdiri, ya. Menurut mereka itu tanpa qayyum, tanpa ada Allah yang menciptakannya, yang maha qayyum, yang mendirikannya, abdaaha, yang mengadakan hal tersebut, musakharatin, ya, seakan-akan dia apa namanya? Berdiri, ya, musakharat dibuat sedemikian rupa, ya, tunduk di tengah manusia, digampangkan, liqayatin minal hikami, tanpa ada hikmah-hikmah. Tujuan dari hikmah di belakang hal tersebut. Jadi seakan-akan mereka mengingkari semua hal itu. Iya. Padahal tidak mungkin sesuatu itu terjadi tanpa ada Allah yang menginginkannya. Dan segala yang terjadi itu Allah yang mengadakannya. Dialah yang mengadakannya, membuatnya mudah di tengah manusia. Ada hikmah-hikmah di belakang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, sammauhu madahan lahul ilmal jadida balil kufral qadim wa minhu alqaul bil qidami. Ya, orang-orang ini menamakan bahwa ini ilmu baru katanya. Ilmu mengenal tabiat ini, ilmu apa? Ilmu baru. Ya. Padahal itu adalah kekafiran yang sudah lama. Dan di antara bentuk kekafiran ini itu ada namanya apa namanya? Ada yang disebut dengan alqaul bil qidam. Ucapan bahwa, ucapannya orang filsafat bahwa alam ini sudah lama adanya. Itu kan dimaklum ya dari ucapannya orang filsafat. Alam ini sudah apa? Sudah ada semenjak dahulu. Sudah ada semenjak dahulu. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, taqassamuhu. Taqassamuhu al-malahidu at-tughatu ala. Ini taqassamuhu al-malahidu, al-malahidu fa'ilnya ya. Malahidu fa'ilnya. Ya, kalau bicara biasanya, biasanya dikatakan taqassamahul malahida. Biasanya dikatakan begitu. Tapi di sini karena mengikuti nazam dibuat di atas satu bahasa. Ini bahasa orang Arab dikatakan lugat akaluni baragi. Akaluni baragi. Iya. Jadi untuk fa'il yang jamak di fi'ilnya itu dimasukkan dhamir jamak juga. Baik. Taqassamuhul malahidatu tughatu ala sahmin wa akthara la ahlan bil kisam bidil kisami. Inilah dari apa namanya ilmu tabiat ini, ya, kekafiran ini. Ini orang al-malahid al-tughah, orang-orang mulhid yang melampaui batas, ya, mereka membaginya, ya, jadi seakan-akan membagi bagian, ya, dibagi jadi satu bagian atau lebih. Tapi penulis berkata tidak ada ahlan bagi orang yang dapat bagian karena sangat buruk yang dia dapatkan, ya, orang-orang yang seperti ini, karena dia dapat bagian kesesatan, ya, dan kebatilan. Kemudian kata beliau, kullama marra qarnun aw qurunun ataw bihi ala suratin ukhra li khubthihini. Dan ini masalahnya orang-orang malahida ini, setiap datang generasi atau beberapa generasi lagi didatangkan lagi bentuk baru. Bentuk baru dari kebusukan mereka. Berganti. Dia ganti namanya. Ya, dan itu dari uslub kebatilan. Kebatilannya mungkin dari dulu sudah ada. Tapi berubah bersama dengan masa, diganti namanya, diganti bentuknya, dipoles ini, diberikan kata ini, dibungkus dengan ini, macam-macam. Tapi hakikatnya sama. Hakikatnya sama. Nah, ini harus dipahami ya, kaidah di dalam mengenal kebatilan. Jadi kaidah mengenal kebatilan seperti itu. Ada kebatilan, usul dari kebatilan dan penyimpangan itu sudah ada usulnya. Sisa cara-caranya, jalan-jalannya, cara mereka mengemasnya, merubahnya itu yang beraneka ragam. Jadi kalau seorang mengenal, penuntut ilmu kenal usulul batil, pokok-pokok kebatilan, akan mudah dia ya memahami kebatilan-kebatilan yang dikemas di tengah manusia. Kemudian kata beliau, ba'dul khabithi ala ba'din sayirkamuhu rabbi wa yaj'aluhu finnari liddarami. Ya. Kalau dia khabith, sebagian yang khabith itu, yang buruk itu akan bertumpuk di atas sebagian yang lainnya. Dan nanti Rabbku akan memasukkannya ke dalam neraka yang menyala-nyala, memasukkannya ke dalam neraka yang menyala-nyala. Iya. Jadi dasarnya kekafiran seperti itu. Hal yang khabith, perkara yang buruk, yang nista, itu sebagiannya akan mendukung sebagian yang lain. Sebagiannya akan menguatkan sebagian yang lainnya. Sampai kalau dia sudah bertumpuk-tumpuk, ya, sudah berkumpul, sudah maka semakin bertambah dari kejelekan. Ya, karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan liyamizallahu al-khabitha minat thayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Surah Al-Anfal ayat 37 ya. Ini penulis isyaratkan ke sana. Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman supaya Allah memisahkan antara yang buruk dan yang baik itu. Dan menjadikan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian lain. Lalu semuanya ditumpukan, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Inilah orang-orang yang merugi. Jadi sifatnya seperti itu, al-khabith. Perkara yang buruk ya, bertumpuk-tumpuk, saling mendukung. Nanti ujung-ujungnya semuanya akan dibinasakan, dimasukkan dalam neraka jahannam waliyadzu billah. Kemudian kata beliau, wa ajab li'udwani qaumin hawalu safahan ayyajma'uhu ilal islam fi kamami. Ya, maka betapa menakjubkannya pada satu kaum ya, yang permusuhan satu kaum yang mereka ini dengan segala kebodohan mereka, mereka mengupayakan mengumpulkan dari kejelekan-kejelekan, kebatilan-kebatilan ini disatukan di dalam apa? Di dalam keislaman, dimasukkan di dalam lengan Islam. Ya. Ini kejadian. Dan ini terjadi hingga di saat ini banyak lagi hal-hal yang merupakan batil, perkara di luar agama, budaya dari orang-orang kafir, perkara bukan dari Islam, dimasukkan, dikemas, seakan-akan itu bagian dari apa? Umat Islam. Itu bagian dari Islam katanya. Ya. Itu Islam moderat. Ya. Ini bahasa sering kita dengar ya. Dan kata moderat itu, ya kata bermakna pertengahan, lapang, luas. Ya, Islam memang pertengahan. Islam memang luas, melindungi manusia, rahmat untuk semesta alam, ya. Rahmat untuk semesta alam, kebaikannya. Dan Islam itu sudah jelas, bukan moderat, dimasukkan Islam itu sesuai dengan akal kalian, ya, sesuai dengan akal kalian. Ya. Jadi kalau ada hal yang merupakan hawa nafsunya, dia kemas bahasanya kan Islam kan moderat, ya, Islam kan apa? Moderat, ya. Jadi masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Nanti bahasanya Islam kan moderat. Ya. Jadi nanti dia melanggar Islam itu sendiri, Islam kan moderat. Ujung-ujungnya seperti itu. Dan ini nasallallahu alaihi, ini dari sumber penyimpangan. Kata beliau, kannari fil ma'i au tuhrin ala hadathin fi waqtihi au ikha'i di'bi wal ghanami. Ini semuanya bertentangan. Tidak mungkin kebatilan itu disatukan dengan Islam. Ibaratnya, kalau menyatukan kebatilan dengan keislaman, itu seperti menyatukan air ke dalam api, atau ya dia memasukkan suci di dalam hadas, ya. Atau dia memasukkan serigala di tengah kambing. Ini semuanya tidak pernah bersatu. Dan ini pembahasan penulis rahimahullahu taala, beliau bahasakan tentang pentingnya seseorang itu mengenal bahaya-bahaya. Maka seorang penuntut ilmu, ya, selain daripada dia mengenal ilmu yang wajib, ilmu yang sunnah, ilmu yang fardu kifayah, ilmu yang merupakan dimaksudkan dengan zatnya, ilmu alat, dia juga kenal dari ilmu-ilmu yang berbahaya. Hal-hal yang bisa merusak akalnya. Hal-hal yang bisa merusak pemahamannya. Nah itu kemarin sudah kita bahas bahwa hati itu adalah awiyah, menampung. Jadi dia tampung hal-hal yang baik. Jangan dia masukkan perkara yang tidak baik di mana? Di dalam hatinya. Sampai sebagian ulama, subhanallah, ada yang masuk, dia membahas misalnya. Iya. Dia masuk ingin membahas masalah yang benar. Apa namanya masalah? Dia masuk membahasnya itu alasannya benar. Dia ingin membantah kebatilan. Dan dia juga sudah ahli di dalam hal tersebut, punya keahlian membantah kebatilan. Tapi begitu dia masuk, itu menyibukkan hatinya. Menyibukkan hatinya. Tapi risiko ini ditanggung oleh seorang alim. Karena dia ingin mengungkap apa? Mengungkap kebenaran. Ya. Jadi kalau orang-orang yang dia tidak perlu kepada hal tersebut, bukan ahlinya di situ, dia masuk dalam perkara-perkara yang bukan keahliannya, maka ini akan membahayakannya. Akan membahayakannya. Karena itu seorang penuntut ilmu, dasarnya dan kaidahnya dalam belajar, dia tahu ilmu apa yang dia pelajari. Dan ilmu apa yang tidak boleh dia dekati. Yang tidak boleh dia dekati, dia hindari, dia jauhkan dirinya dari hal tersebut, dia pelihara. Ya. Sekarang banyak dari penuntut ilmu bersama dengan perjalanan waktu itu ingin menjadi pahlawan kesiangan. Ya. Wow, saya mau baca ini. Nanti kapan-kapan saya bisa bantah. Ya. Bukannya dia yang membantah, dia yang kena untal miring. Ya. Akhirnya pusing tujuh keliling. Sulit dihadapi dari syubhat-syubhat tersebut. Hal-hal yang kadang menggelapkan hati, perkara-perkara yang bisa mencentang perenangkan dari pemahaman, dari ketenangan. Ini hal hendaknya dihindari oleh seorang penuntut ilmu. Jangan dia masuk ke dalam perkara-perkara yang seperti itu. Itu setiap medan ada ahlinya masing-masing. Diserahkan kepada ahlinya. Iya. Baik. Selesai, kemudian kita akan masuki bab yang terakhir dari penulis rahimahullahu taala di sini. Nah. Ya, sudah mendekati waktu maghrib, kita jeda dulu untuk bersiap sholat maghrib. Insyaallah taala selepas maghrib kita lanjutkan materinya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.